Malam semuanya, terima kasih telah datang ke acara ini. Jadi malam ini kita akan meluncurkan buku Kisah di Balik Pintu bersama dengan penulisnya Suchen Marching, yang sebenarnya juga kita sering bikin acara bareng. Dan ini sudah lama sekali kita selama Suchen barusan ini ke Jerman, jadi sekarang kembali lagi, senang sekali kita bertemu lagi. Kemudian dengan moderatornya Mbak Ari Amhir, juga Mbak Ari sebenarnya juga menulis buku tentang Indonesia, bukan Indonesia, itu tentang TKI di Malaysia. Jadi kita langsung saja, mungkin malam ini saya oper ke Mbak Ari ya. Ya, selamat malam. Jadi sekarang kita mulai bedah buku Kisah di Balik Pintu. Nah, sebelum dimulai, saya terangkan sedikit bahwa buku ini tentang meneliti tentang identitas perempuan Indonesia. Jadi bagaimana perempuan merepresentasikan dirinya di publik atau di ruang pribadi. Di publik ini kalau nggak salah di dalam autobiografi ya. Jadi medianya tulis kan ya? Iya, tulis. Autobiografi, dan kalau di privatnya diary. Diary, nah. Diary pribadi ya. Nah, nanti kalau Suchen nanti akan menjelaskan kenapa dia kenapa memilih judul buku ini, yang pertama, kemudian latar belakangnya, kenapa kok autobiografi yang diambil orang-orang ini, bisa nanti jelaskan. Iya. Semua buku, silakan. Iya. Judul dulu ya, bukan saya yang milih. Oh iya. Penerbit. Penerbit. Ombak ya. Penerbit. Judul itu penerbit biasanya berkuasa ya. Juga ini cover. Cover tuh sempat saya agak juga anu apa agak itu selalu ya, penerbit sama penulis itu selalu covernya kok gini, enggak mau gini, selalu agak tegang gitu loh. Terus tapi ya akhirnya ya penulisnya biasanya mesti ngalah. Saya penerbit bilang kalau enggak gini kamu enggak laku loh. Gitu. Udah gitu ya sudahlah. Enggak apa-apalah gitu. Biasanya gitu. Ini jadi saya cerita aja ya asal mulanya buku ini mungkin ya. Asal mulanya buku ini tuh sebenarnya ini tuh cuma terjemahan. Terjemahan dari bahasa Inggris, tapi bukan berarti ini terjemahan yang sama versinya dengan yang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu diterbitkan tahun 2007 oleh penerbit akademik ya, khusus buku akademik di Edwin Mellon Press, diterbitkan di Amerika, Inggris, Britania ya, sama Kanada, dan nggak masuk Indonesia. Dijual beberapa di Australia tapi nggak di Indonesia. Saya mengerjakan disertasi saya itu di Australia, di Monash University. Agak molor sedikit karena di tengah-tengah saya kena kanker. Jadi saya selesai 4 tahun lebih dikit gitu ya, karena kena kanker itu di tengah-tengah radioterapinya tuh yang benar-benar buat saya teler. Operasinya enggak, operasi itu saya paling 2 minggu terus anu bangkit lagi dari kubur. Radioterapi itu anu buat muntah-muntah apa itu ya, sampai enggak bisa kerja berbulan-bulan. Akhirnya agak molor dikit, dan disertasi itu jeleknya gini, kalau sudah beberapa bulan gak kerja, balik lagi lupa, mulai dari awal. Jadi mulai baca lagi, terus dulu tuh mau apa ya, lupa. Nah itu terus buat tambah lama, tambah molor. Terus saya cari penerbit, ketemu di Edwin Mellon Press, terbit tahun 2007. Itu juga molor karena saya kena kanker bolak-balik 2002, 2003, 2005 langganan. Saya kena kanker, langganan. Nah itu, terus ya molor lagi terbitnya 2007, karena waktu diminta ngedit sama penerbitnya saya bilang gak bisa, saya lagi teler gitu. Jadi 2007 terbit. Nah terus orang-orang kan tanya yang di Indonesia, kok gak dijual di Indonesia. Saya bilang kalau mau beli itu belinya di Amazon, bisa dipesan di situ, tapi harganya 70 pound. 70 pound itu 1 juta rupiah. Nah, siapa yang mau beli buku saya 1 juta rupiah tuh di sini? Waktu mereka tanya aja saya bilang, "Kamu tuh enggak usah beli bukuku 1 juta rupiah, nanti coba saya diterjemahkan saja. Nanti kan jauh lebih murah," gitu loh. Saya tuh kasihan lihat orang bayar buku saya 1 juta tuh kok enggak pantas gitu. Sungguh enggak pantas bayar buku saya 1 juta. Terus ya ini saya kebetulan kontak dengan Pak Nursam, saya sudah tahu Pak Nursam, Pak Nursam juga sudah tahu tentang saya. Terus dia sempat, oh ya, diterjemahkan aja. Nah, sekarang siapa yang nerjemahkan? Masalahnya, saya itu kalau baca buku terjemahan sama baca buku aslinya, itu kadang sering beda gitu loh, sering loh ini tuh nggak ngomong gini kok terjemahnya gini. Itu akhirnya saya mikir ya sudah saya terjemahkan sendiri, lebih baik saya terjemahkan sendiri, tapi ya memang kerjanya lebih keras gitu akhirnya. Terus waktu saya terjemahkan sendiri itu ada lagi masalah teori. Nah kalau teori ini sudah diterjemahkan tuh beda, bisa sangat beda. Itu juga masalah tersendiri, saya bingung sekali ini gimana nih teori ini nggak bisa diterjemahkan teori-teori itu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk mengubah buku ini ya, jadi mengubah untuk jadi lebih populer, teori-teori saya potong semua, nggak semua tapi sebagian besar teori-teori yang agak kompleks-kompleks yang rasanya nggak bisa diterjemahkan itu banyak yang saya potong terus terang. Dan saya pikir juga mungkin lebih baik dibuat agak beda dengan buku bahasa Inggrisnya, supaya kalau orang baca buku bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu bisa, oh ini ternyata beda ya. Dan memang buku ini saya buat agak sedikit populer. Bahasa populer. Iya, bahasa populer. Enggak terlalu teoritis gitu, dan lebih jauh lebih tipis dari yang asli ya. Aslinya tuh kira-kira 2 kali lipat gitu dari ini. Kita 2 kali lipat. Saya juga punya ya aslinya, aku enggak bawa sendiri. Lupa, aku enggak punya. Terus latar belakang judul ini kenapa? Latar belakang judul ini, seperti yang saya bilang ini penerbitnya yang ngasih. Bisa dibalik pintu. Sebenarnya judul yang saya kasih itu Identitas Perempuan Indonesia antara yang publik dan privat. Itu ya, judulnya. Ya. Seperti yang judul aslinya yang di bahasa Inggris, The Discrepancy Between the Public and the Private Self of Indonesian Women. Kalau di sana itu karena penerbitnya akademik, penerbit akademik itu kaku gitu loh di sana itu. Jadi buku-buku akademik tuh enggak kayak gini modelnya. Buku akademik ada itu enggak ada gambarnya. Jadi buku akademik tuh kayak buku-buku itu loh, jilitan di Dharma Wangsa. Hampir kayak gitu. Polos gitu ya, cuma ada judul. Judul, nama pengarang, terus penerbit, terus belakangnya itu tentang penulis, sudah. Gitu. Jadi kaku sekali, nggak ada gambar-gambar gini, nggak ada. Buku-buku di buku akademik di sana sangat kaku. Jadi kayak gini loh, kamu mau beli ya sudah, nggak mau ya sudah gitu. Yang penting isinya sudah kayak gitu. Nah, pembaca Indonesia itu masih nggak bisa dibegitukan, masih nggak bisa. Ini buku kamu mau beli terserah kamu, pokoknya ini yang penting isinya, nggak bisa, masih nggak bisa. Kalau misalnya buku akademik sana tuh dijual di sini, pasti nggak laku. Atau mungkin laku ya satu gitu ya, setahun satu, setahun dua, ya, mungkin. Tapi kalau Sucen kenapa milih yang ini apa? Kenapa memilih Identitas Perempuan Indonesia, terus dalam media tulis, nah itu latar belakang Sucen sendiri? Nah, latar belakang saya ini karena saya latar belakangnya sastra ya. Jadi waktu itu, alasannya saya waktu itu memang waktu master, waktu saya ngerjakan master saya itu di New Zealand. Saya ngerjakan tentang epistolary novel. Epistolary novel itu kalau yang enggak tahu, epistolary novel itu novel yang berbentuk surat-menyurat. Dan itu saya suka sekali karena ada kesan pribadi gitu loh. Terus waktu saya ngerjakan PhD, saya mulai baca buku-buku harian dan buku-buku autobiografi. Nah, itu tuh yang buat saya tricky gitu loh autobiografi itu. Tricky itu bahasa Indonesia apa ya? Agak rumit autobiografi itu. Karena orang-orang itu biasanya percaya autobiografi itu kisah nyata. Ya. Padahal di baliknya itu banyak sesuatu yang sangat tersembunyi, terus ada lapisan-lapisan yang luar biasa gitu loh. Membaca itu pun dengan menganalisa ya, kalau kita mau menganalisa dengan kritis, itu pun sudah ketahuan. Padahal saya itu bukan penulis tuh. Dan saya nggak akan tanya ke penulis, kamu bojo atau enggak? Nggak mungkin tuh. kamu bojo enggak gitu. Kan kita nggak tahu kalau penulis itu bohong atau enggak. Kita nggak akan pernah tahu kalau penulis itu bohong kita. Kadang-kadang kita cukar tahunya. Nah, ini yang terjadi di autobiografi ya. Saya kasih contoh misalnya. Ini. Saya ngambil memang periode Orde Baru. Karena waktu itu periode itu banyak sebenarnya autobiografi yang terbit di Orde Baru. Orde Baru itu karya sastra enggak segencar sekarang, tapi autobiografi justru cukup banyak. Nah, sekarang autobiografi itu kan enggak seberapa ya kalau dibandingkan. di orde dalam zaman Orde Baru itu autobiografi itu banyak. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Bisa menduga nggak? Bisa menduga? Susah menjual diri, iya. Alasannya bisa dikira-kira itu. Saya sendiri soalnya kira-kira. Soalnya bukan itu ya penelitian saya yang saya kan cuma membandingkan. Tapi waktu zaman Orde Baru itu kan banyak manipulasi-manipulasi. Jadi sesuatu itu dibilang ini fakta, padahal enggak. Gitu. Ya, seperti apa yang terjadi 65. Ya. 65 itu kan gitu. Ya. Komunis tiba-tiba jadi itu apa? Jahat kambing hitam dibunuhi setengah enggak karuan pokoknya ditumpas. Tadi itu kebetulan saya ketemu dengan orang yang bapaknya juga korban ternyata di penjara. Papa saya sendiri sebenarnya juga korban, papa saya juga di penjara sebenarnya, sempat di penjara. Dan untung hidup papa saya itu. Jadi waktu itu waktu papa saya di penjara itu seminggu enggak kasih makan dulu. Jadi mati di itu kayak di screening gitu. Yang mati ya sudah mati sana gitu. Yang hidup ya sini kasih makan dikit-dikit gitu. Gitu cara mereka. Dan untungnya papa saya enggak dikirim ke Pulau Buru. Itu kan kayak undian gitu loh, kamu masuk buru, kamu sini. Itu kan kayak anu mereka kan memperlakukan itu kayak ya udahlah kamu buru, kamu di sini. Papa saya untungnya enggak dikirim ke Pulau Buru. Nah, itu kan oleh Orde Baru terus sejarah tuh diubah kan. Diubah total gitu loh. Sampai waktu SD pun saya tuh sempat benci sama papa saya, sempat ada masa seperti itu yang mikir kok sampai seperti ini, kok hidup saya tuh susah gara-gara dia. Soalnya waktu itu tuh ada masa dimana papa saya tuh bulet gitu loh, ditanyain nama bulet kan, papa saya tuh ganti nama bolak-balik supaya anaknya selamat, supaya G-nya tuh terhapus. Itu dia mesti pakai trik-trik yang cukup banyak. Mama saya nanti bisa cerita sih triknya gimana. Itu triknya untuk menghapus G itu loh. Itu lucu itu. Tapi nanti mama saya mungkin bisa cerita biar dia dapat kesempatan ngomong. KTP aja ditandai kok ya. KTP, oh semua ditandai. Pokoknya semua ditandai itu pakai trik-trik. Nah, itu karena itu papa saya ganti nama. Jadi papa ganti nama, saya kalau ditanyai guru juga bingung. Nah, guru saya tuh ada salah satu yang ternyata tahu. Gitu. Jadi saya ditanyai terus kayak setengah diteror gitu loh. Karena guru ini agak ya agak melingsi juga sih. Jadi setengah kalau di kelas tuh saya setengah di kayak oh, kamu tuh kan papamu tuh dulu kan gitu. Nah, anak kecil gitu kan ya melongo, apalagi anak zaman dulu ya kan masih baik-baik gitu. Kalau anak zaman sekarang ya gitu kan ya, mau apa lu gitu. Nyaut balik mungkin ya. Guru lagi. Iya, guru lagi. Oh, mau jadi intel. Lulus. Iya, jadi intel gagal. Saya intel. Mainnya jadi intel nggak lulus waktu sekarang. Pelatih neror anak kecil. Iya, jadi intel gagal. Nah itu Orde Baru tuh seperti itu, cara mereka memanipulasi itu dengan sesuatu yang kelihatannya itu fakta atau dianggap fakta. Nah karena itu walaupun sastranya di Orde Baru itu agak miskin, autobiografi itu banyak. Autobiografi itu justru subur ya, dan yang ya. yang menerbitkan autobiografi itu biasanya tokoh-tokoh yang dekat dengan penguasa. Jadi tokoh-tokoh yang dekat pahlawan gitu loh, itu yang terbit. Dan kisahnya selalu mengagumkan mengagumkan Orde Baru. Tidak terkecuali autobiografinya Rahmawati. Rahmawati Soekarno Putri. Tradisi, Bapaknya korban Orde Baru. Padahal bapaknya tuh jelas-jelasan korban Orba. Nah, ini ya, itunya Rahmawati. Sebentar-bentar, ini halaman berapa nih Rahmawati? Mas Oka. Kok Rahmawati yang di sini, bukan Rahmawati? Rahmawati Soekarno Putri, iya. Rahmawati itu di sini. Rahmawati. Bentar-bentar. Ya, jadi halaman 94 ini ya. Kalau ada bukunya ini halaman 94. Sebenarnya itu tokoh misalnya seperti Herlina gitu ya, itu kan yang saya bahas itu kan beberapa autobiografi termasuk Herlina si Penting Emas gitu. Kalau dia mengagungkan Orde Baru itu sebenarnya itu nggak ada ruginya gitu. Kan memang dia tuh waktu itu ikut ke ikut beberapa proyek-proyeknya Orde Baru kan. Iya, betul. Enggak ada ruginya. Nah, yang masalah ini orang seperti Rahmawati ini, kalau dia mengagungkan Orde Baru, nah dia kan berarti bilang itunya bapaknya itu kan digulingkan gitu ya sama Soeharto ya. Kan dia tuh membenarkan penggulingan bapaknya gitu loh. Nah, tapi kalau dia enggak mengagungkan Orde Baru, enggak bisa terbit loh autobiografinya mungkin. Jadi itu seperti buah semalakama bagi orang-orang seperti Rahmawati dan juga ada beberapa ya seperti Inggit Ganarsih. Itu juga bisa seperti itu. Jadi ada beberapa yang ada beberapa tuh yang itu seperti buah simalakama bagi mereka sebenarnya kalau mereka mengagungkan Orde Baru. Tapi lalu gimana Rahmawati itu? Rahmawati sama sekali enggak mengkritik Orde Baru. Sama sekali enggak. Malah waktu bapaknya itu diasingkan dan dia tuh minta tolong ya, seperti boleh dia menjenguk bapaknya atau gimana? Menjenguk bapaknya pun itu dia harus minta izin. Dia minta izin ke Soeharto dan dia menggambarkan Soeharto sebagai tokoh yang simpatik seperti bapak. Dia itu orang yang baca nih di sini ya. Jadi saya benar-benar berhutang budi pada Soeharto segala macam. Di samping itu dia bilang kehidupan kita itu sangat susah. Sampai untuk menengok bapak pun saya tuh enggak punya duit dan harus pinjem, harus utang dari sopir. Itu loh, jadi di samping itu gitu. Jadi dia tuh seperti dalam satu hal dia tuh bilang Soeharto tuh baik. Dalam hal lain kalau kita tuh mau membaca dengan kritis, kebaikan itu kok mencurigakan. Lain lagi waktu pernikahannya dia sendiri, bapak dan ibunya datang. Nah, waktu bapaknya datang itu bapaknya tuh dikawal dengan sangat ketat sampai mendekati orang-orang lain pun itu pengawal itu ketakutan gitu, seperti benar-benar menjaga. Jadi dia bilang waktu bapakku datang di pernikahanku sendiri pun bapakku tuh diperlakukan seperti buron. Siapa yang perlakukan seperti buron? Gak disebutkan. Iya, jadi itu loh. Itu kalau begitu nyebut nama Soeharto langsung diangkat, langsung diagungkan. Tapi ada kejadian-kejadian tuh yang membuat kita tuh curiga kalau kita tuh mau membaca dengan kritis. Itu bedanya dengan diary, saya bandingkan dengan diary ya. Sekarang di autobiografi tentu saja kita nggak kita biasanya kita ya sudah tahu kalau kita mau nulis autobiografi ya kita nggak bisa jujur terus terang, nggak bisa. Pertama malu ya kalau kita jujur ya kadang-kadang ya, masa borok sendiri dibuka gitu. Kedua, kita tuh mikirkan orang lain kadang-kadang. Kalau kita tuh mau jujur misalnya, apa dampaknya pada orang lain? Kadang-kadang kan gitu, kita oke, kita bisa jujur, tapi orang lain mungkin dia bisa marah kalau kita jujur. Nah, dibaca orang lain kan kita, oh ternyata dia tuh kayak gitu, gimana? Apa? Makanya aku belum nulis-nulis. Oh iya, tapi Dede Utomo ini gak nulis-nulis karena mungkin mikirkan. Ya masih hidup. Oh iya, tunggu waktu kalau mereka sudah KO ya. Nulis aja Pak, terbitnya nanti gitu. Penting gitu. Nah itu kan dipikirkan ya, kalau nulis gini, ya dampaknya ke orang lain gimana? Kan kadang mempermalukan orang gitu loh. Kadang-kadang, kalau kita mau jujur itu mempermalukan orang lain. Nah itu tuh yang kadang-kadang mengganggu kita. Nah kalau kita sudah menulis, waduh gimana ya ini ya, ditulis enggak. Dan kadang-kadang kalau autobiografi yang kalau mau sedikit terbuka gitu ya, harus siap bermusuhan dengan orang lain. Oh iya pasti. Itu diary beda ya. Diary tentu saja beda. Saya mendapatkan diary itu sebenarnya itu prosesnya panjang. Jadi pertama kali itu saya tahun 97 itu kan saya dapat tawaran beasiswa ke Australia. 98 saya berangkat ya, 98 awal. Itu juga agak mundur karena papa saya sakit. Saya mundur sedikit berangkatnya, 98 berangkat ke sana. Terus waktu saya bilang ke supervisor saya mau membandingkan antara autobiografi dan diary. Diary-nya siapa ya? Ini saya cari. Dia bilang, kamu tuh mau garap disertasi berapa tahun? Jawabannya gitu. Masa bisa gitu loh kamu dapat buku hariannya orang, siapa yang mau ngasih kamu? Tapi waktu itu kok ya saya nekat. Tapi ya targetir sebenarnya. 98 saya pulang. Papa saya waktu itu juga meninggal sih waktu itu. Sambil cari diary, sambil nyambangi papa saya meninggal, terus saya cari diary. Pertama kali itu saya cari diary ke tanya-tanya teman gitu ya. Kamu mau diarymu tak bahas ya? Terang bilang enggak. Siapa yang mau gitu loh. Kalau saya ya terang orang tanya kamu anu ya, diarymu tak pakai ya. Oh, kok enak gitu. Kok enak kamu minta-minta diaryku ya? Terang gitu. Itu suatu awal yang sebenarnya goblok ya. Cuma ya kepekso, jadi ya nyobalah. Terus saya dulu kan sempat jadi dosen Petra. Ke Petra, ke universitas sana. Terus mulai pengumuman ke bekas-bekas murid saya, siapa yang mau bantu, namanya bekas murid ya, ya bu gitu, nanti saya bantu. Tapi ya ternyata ya nggak ada yang bantu. Jadi 98 tuh nol, saya kembali sini balik sana tangan dengan tangan kosong gitu. Terus 99 saya mulai ketir-ketir, ini kalau nggak dapat gagal ini. 99 ya mulai ngiklankan diri ya di Tempo, di Kompas, di apa tuh, saya mulai nulis, saya cari diary gitu. Ternyata luar biasa sambutannya. Sambutannya tuh luar biasa. Nulis semua, mereka bilang, oh ya saya mau gitu. Apa diary saya mau. Banyak sekali. 50 surat lebih waktu itu. Sungguhan, balesinya yang susah. Satu-satu kan. Balesinya payah saya sampean. Nah, masalahnya nama saya ini Sujen Marjing. Itu masalah sendiri. Waktu nulis di Tempo tuh saya singkat ya, Sute Marjing gitu. Banyak yang ngira, gak banyak. Hampir semua mikir saya ini bule. Ya, marching. Itu nama saya sendiri. Sejarahnya ya nanti tanya mama saya. Bukan nama suami. Enggak pakai nama suami saya. Enggak suami-suamian. Marching itu nama saya sendiri. Ya tuh, mereka mengira saya bule. Terus waktu, ya saya mesti jujur ya, saya bilang, saya ini orang Indonesia, saya bilang, lahir besar di Surabaya. Beberapa tuh mundur. Wasem temenan gitu loh, mikir. Banyak yang mundur karena ternyata kenapa mereka menyerahkan diary? Diary itu kan seperti nulis pada orang yang kamu tuh enggak akan ketemu orang itu, ya. Enggak akan dijudge, enggak akan dihakimi. Oleh diary itu kan gitu. Kamu bisa mencurahkan sesuatu tapi tanpa dihakimi, kan gitu kan? Itu ya diary. Nah, dengan orang bule itu ada kesamaannya, dilempar ke sana habis ya, tapi nggak pernah bertemu dan nggak akan dihakimi, ada sesuatu, nggak ada ini loh, pantak secara personal, ada gitunya. Makanya counselor itu kan biasanya kalau nggak ada kontak, biasanya sih nggak ada kontak personal ya, kadang-kadang terus jadi personal, tapi biasanya kan nggak ada kontak personal karena itu bisa curhat semua terus habis itu lepas, setelah itu tidak dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu ternyata yang penting dari sini. Akhirnya setelah proses itu beberapa orang mau ya, beberapa orang masih tetap mau. Ya itu prosesnya jadi agak lama, terus saya kembali ke Indonesia ngambil diary-diary itu. Ya, keliling saya dari kota ke kota gitu, ngambil diary-diary itu saya fotokopi. Itu prosesnya ngambil diary. Jadi subjeknya diary itu ya terus ya saintoe seket. Sedapatnya apa ya sudah itu, soalnya dapatnya pun itu susah. Saya terang toh, kalau kamu ada orang tanya mau nggak diarimu kasihkan saya, siapa yang mau? Saya enggak loh, saya enggak mau loh. Makanya saya ini kagum dengan penulis-penulis diari yang mau ngasihkan diari ke saya, soalnya saya sendiri nggak bakal mau. Punya ya? Punya tapi nggak bakal mau. Kalau ada yang anu minta siapapun nggak tak kasih. Gitu. Ya. Bedanya diari dengan autobiografi ya. Yang saya bahas ini sedikit saja, nanti bisa tanya jawab sih kalau mau. Mungkin diary itu bisa dianggap lebih jujur, tapi sebenarnya enggak juga, karena banyak hal tuh yang disembunyikan dari diary. Kalau itu terlalu pahit ya, itu biasanya enggak ditulis, dan itu ditulis oleh beberapa penulis ini juga sebenarnya. Aku mau menulis ini tapi terlalu sukar untuk ditulis, terlalu menyesakkan, terus stop. Nah, apa itu? Gak pernah tahu gitu loh. Saya juga gak pernah tahu apa itu. Jadi itu tuh juga disembunyikan. Penulis diary yang lain juga diarinya tuh disobek. Ada beberapa diary yang disobek dan dia tuh menulis itu. Dia bilang, beberapa lembar diariku kusobek karena terlalu pahit pengalaman itu disobek, dan akhirnya saya nggak tahu kan, dan dia sendiri akhirnya ya nggak tahu gimana memorinya dia tentang yang apa yang disobek itu kan, berarti kan dia tuh mengedit sendiri diarinya, menyensor sendiri diarinya. Ada banyak hal-hal yang seperti itu sebenarnya di dia. Tentang ideologi pemerintah ya sekarang, ini topik yang lain, ideologi Orde Baru yang jelas di autobiografi kentara banget. Nanti kalau dibaca itu jelas-jelasan autobiografi itu jelas mereka ketakutan itu, sama Orde Baru itu cukup ketakutan. Tapi di diari bukannya bebas dari ideologi. Justru di diari itu ideologi itu kalau sudah ditulis ke situ kita bisa tahu ini sudah merasuk ke orang itu. Gitu. Saya masuk diari. Iya. Sudah masuk ke personal. Nah, itu ideologi, hebatnya ideologi itu gitu ya. Ketika seseorang tuh enggak tahu kalau itu ideologi lagi, ketika mereka tuh mengamini tanpa tahu kalau itu ideologi, tanpa tahu kalau mereka dipengaruhi, mereka sudah itu menjadi diri mereka sendiri. Itu sudah menjadi satu dengan identitas mereka. Itu hebatnya ideologi, dan Orde Baru itu pinter kalau bikin kayak gitu. Luar biasa Orde Baru itu. Kalau saya baca, bandingkan Orde Baru itu dengan novelnya George Orwell itu 1984 itu loh. Itu seperti itu. Luar biasa, makanya saya suka 1984 itu kalau baca itu terus ingat Orde Baru itu, gila ya, memang ideologi itu bisa terus mengubah individu, mengubah identitas. Jadi kita percaya itu identitas kita. Enggak kok, saya enggak ikut ketan politik, saya enggak dipengaruhi ideologi. Itu saya yakin dengan diri saya sendiri. Enggak tahu, enggak sadar kamu itu. Ini bisa dilihat, ini perbandingan antara diary dan autobiografi juga ya. Ini menariknya. Waktu Orde Baru itu kan gencar-gencarnya Sarah. Di mana-mana Sarah, ketakutan kan kita kalau ada Sarah harus hati-hati. Ngomongin Sarah enggak bisa apa-apa kalau jangan nanti kamu Sarah gitu tuh sudah. Oh iya terus takut gitu. Padahal yang Sarah tuh siapa waktu itu? Ya pemerintahnya sendiri ya, Soeharto tuh luar biasa menerapkan Sarah di mana-mana kan sebenarnya. Contohnya etnis Tionghoa. Diskusi tentang etnis Tionghoa selalu dibilang Sarah. Gak boleh dibincangkan di depan umum. Tapi diskriminasi juga ditekankan. Ya kan waktu itu diskriminasinya itu luar biasa. Dan diskriminasinya itu bukan cuma pada etnis Tionghoa loh, karena etnis Tionghoa diberi kemudahan dalam bidang ekonomi. Dibungkam dalam politik. Tapi dibungkam dalam politik dan dunia pendidikan dan budaya. Politik, pendidikan, dan budaya itu dibungkam. Jadi ini tuh politik DBD etimpera sebenarnya. Jadi yang pribumi lihat Cino, oh kurang ajar, soge kon ya kan gitu kan. Kaya. Nah yang Tionghoa ini lihat pribuminya politik bisa ini, bisa itu, bisa pendidikan, bisa masuk universitas negeri gampang. Nah saya enggak bisa, kurang ajar kamu gitu. Nah saya kaya tapi juga enggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ini duit dibuat apa juga. Sebenarnya mereka tuh orang Tionghoa tuh kaya, banyak duit, tapi gak bisa berkutik juga. Ini pinternya Orde Baru, dipecah gitu loh kekuatannya itu. Kekuatannya dipecah kan. Ya ini yang punya duit gak punya kekuatan apa-apa. Yang sini yang punya kekuatan politik gak punya duit. Nah siapa yang punya duit dan politik dan berkuasa di budaya dan macam-macam ya? Yang pojok ini sudah gak bisa diotek sudah. Karena yang ini ribut berantem sendirian. Mereka sibuk saling tuding, sibuk saling iri kan. Saling itu gitu itu. Nah tapi ini tuh kan disembunyikan sama Soeharto, banyak yang nggak sadar kan. Ini mereka paling ya bisik-bisik, oh dasar Cino gitu, oh kalau di privat yang Tionghoa, oh dasar pribumi itu ya, wana gitu kan. Oh dasar wana kenaan itu, dikasih fasilitas macam-macam. Nah yang satunya oh dasar Cino gitu, apa duit tok yang dipikirin. Soalnya kalau nggak mikir duit nggak bisa mikir yang lain. Yang lainnya tuh ditutup gitu. Nah yang pribumi ini juga bisnisnya kan ditutup ya, nggak soge-soge, mau soge tuh susah, agak susah kalau ringkan babenya. Iya. mau kaya tuh kan juga jadi kebentur sana kebentur sini, mau masuk ke perusahaan orang Tionghoa mengalami diskriminasi kan, soalnya kan iklan-iklan kerja tuh kan ya, harus bisa bahasa Mandarin. Sedikit bahasa Mandarin ya. Diharapkan yang bisa bahasa Mandarin itu kan ada sebenarnya itu kan diskriminasi terselubung. Maksudnya yang enggak Cina jangan apply gitu loh. Iya. Bahasanya, bahasa lainnya. Iya kan? Itu sebenarnya bahasa lainnya tuh gitu. Cuma kan ya itu sarannya Soeharto. Enggak boleh sara tapi diperbolehkan secara terselubung. Jadi dia sendiri bilang saya ini enggak sara tapi kamu guys tuh karena karepe dhewe situ gitu. Tapi pemerintah enggak sara loh. Pemerintah menganjurkan tuh enggak sara. Pemerintah menganjurkan asimilasi kan gitu bolak-balik. Di autobiografi enggak ada bahasan tentang Tionghoa. Di diari lain lagi ceritanya. Keluar semua itu, Cino-Cinoan itu keluar semua. Saya kasih contoh ya. Ini diarinya salah seorang ini ya. Ini kasih contoh sedikit aja. Kalau enggak gitu kan nanti enggak baca. Ini. Ya jadi ada anak yang ini sebenarnya anak Malang. 113. Namanya Lilis ya. Nah, dia tuh lagi dalam perjalanan di kapal gitu. Terus ketemu dengan tante-tante orang Tionghoa ya. Atau yang dia anggap orang Tionghoa atau yang nganggap dirinya orang Tionghoa. Etnis tuh membingungkan, nanti saya bahas bentar lagi ya. Ini yang ditulis sama dia. Teman sekamar Lilis nih tante-tante orang Tionghoa, cerewet tapi cerewet baik, ceplos-ceplos, endel and so on. Terus maunya dipanggil tante atau tacie. Kalau dipanggil ibu, katanya kasar. Oh dasar, pikirnya dia hidup di mana enggak mau dipanggil ibu, dasar Cina. Itu enggak muncul di autobiografi sama sekali. Nah, ini muncul di diary. Ya. Muncul di diary. Contoh lain lagi. Halaman 115. Ya. 115. Ini penulis buku yang namanya Eli ya, paragraf kedua. Eli juga mencatat stereotip tentang orang etnis orang Cina, rotnya Hua ini. Dia tuh sedang melamar pekerjaan waktu itu. Waktu datang ke interviewnya, dia bilang, Senin aku harus di tas Lotus dan WS. Juragannya orang Cina. Orangnya angkuh. Kelihatannya sih, dukanya ya itu, sikapnya seenaknya. Ada yang aneh gak dari pernyataan ini kalau dipikir-pikir? Juragannya orang Cina, orangnya angkuh. Kelihatannya sih. Praduga ya. Hah? Praduga ya. Stereotype. Stereotype? Ya, pertama kali. Kedua kali. Kok dia tuh yakin tuh loh kalau orang itu orang Cina gitu loh. Nah, itu dia. Waktu dia bilang orangnya tuh kelihatan angkuh. Kelihatannya sih. Dia tuh ragu-ragu dengan angkuh, keangkuhan orang itu tuh dia masih ragu-ragu. Ya, dia bilang kelihatannya orang tuangku, cuma kelihatannya. Tapi begitu dia bilang itu orang Cina, yakin gitu loh kalau dia tuh orang Cina. Padahal kecinaan sama enggak tuh membingungkan loh sebenarnya. Yang Tionghoa yang mana tuh bingung. Kayak mama saya gini ya, orang-orang pasti bilang dia mungkin orang Tionghoa gitu ya di sini ya. Padahal tanya mama saya, nenek moyangnya tuh ada yang orang Jawa Kraton. Iya kan? Ada orang Polandia. Kalau diteliti di belakang itu ada Jawa satu, ini ada orang Polandia. Itu yang tercatat tuh, nggak tahu yang anu ya, yang hubungan gelap, hubungan gelap, yang bumbuan kan. Kalau ada hubungan gelap kan zaman dulu masa dibuka, malu. Biasanya kan ditutupi. Ya itu kan, jadi kan tahu-tahu ada dari Jawa, tahu-tahu ada yang kita tuh nggak tahu gitu. Nah kalau mau rebutan dulu-duluan gitu ya, pribumi lebih dulu. Yang pribumi itu maksudnya yang gimana gitu loh. Kalau diterusuri dari belakang ke belakang tuh ya, yang sebenarnya yang lebih dulu tuh ya orang-orang yang seperti di Papua tuh modelnya di Indonesia ini, yang di Polan namanya Indonesia nih. Nah kalau diterusuri ke belakang lagi ya sampai ke Pithecanthropus erectus nanti. Kalau mau pribumi-pribumian loh, dulu-duluan loh. Terus ke belakang lagi ya monyet, terus ulat apa lo. Iya kan? Kalau baca teorinya Darwin. Saya ini penganut Darwin soalnya. Saya pengagum Darwin. Jadi kalau mau pribumi-pribumian ya mestinya bakteri yang lebih pribumi dari manusia manapun juga. Itu. Itu kan. Jadi etnis itu membingungkan. dan etnis itu bagi saya itu sebenarnya kebetulan. Kebetulan terjadi dan yang dinamakan etnis itu makanan apa sih sebenarnya itu membingung. Aduh, saya tuh paling enggak suka gitu loh orang mempersoalkan etnis. Misalnya orang ya, kalau ciri-cirinya misalnya kalau tinggal di suatu tempat terus kawin-mawin terus selama berabad-abad gitu. Ya ciri-cirinya kan sama. Coba toh misalnya kita ini dikumpulkan ya. Walaupun ciri-ciri kita ini agak beda tapi dikumpulkan sampai misalnya 200 tahun gitu. Ehnya tuh serupa semua gitu loh, kan kawin-mawin terus kan. Ehnya serupa semua. Jadi etnis itu apa? Hanya karena itu saja. Kecuali yang G enggak punya anak. Oh iya, kecuali yang G enggak punya anak, yang G. Oh bisa loh sekarang. Tapi kan kalau enggak punya anak saling. Heeh. Enggak jadi. Tapi 20 tahun lagi siapa yang tahu Pak laki-laki bisa mengandung. Aku kan enggak punya keturunan pasti. Ya gitu, jadi berhenti di aku. Dia berhenti. Kalau misalnya gay semua gitu udah. Udah paling enggak kawin. Enggak kawin enggak seks. Enggak kawin Pak with sex ya. Lot of sex. Di masa depan memungkinkan. Oh iya. Iyalah. Ya itu, jadi etnis tuh di menurut saya tuh kalau orang tuh masih ribut dengan etnis tuh agak itu loh apa hari gini kok masih ribut dengan etnis gitu loh. Yang dianggap etnis itu apa sih? Kalau ditanya juga bingung darahnya gimana udah campur-campur, darahnya itu warna apa gitu loh, bisa dites pak. Terus bentuk wajah, terus apa, ciri-ciri atau apa nak. Nah saya ini sudah campur-campur ya, udah kemasukan sperma macam-macam loh, bule juga loh. Kalau dianggap itu sperma dihitung nggak, sperma yang masuk. Kalau dihitung ya berarti etnisnya tambah bulat lagi tuh. Jadi etnis itu membingungkan, sudah rancu. Tapi penguasa tuh justru membuat etnis itu, pemilihan-pemilihan etnis ini tuh sangat jelas. Jadi ini loh Tionghoa, ini tuh loh pribumi, KTP-nya ditandai, pasportnya ditandai. WNI ya kan pribumi gitu. Itu penguasa yang memilah-milah itu seperti itu. Makanya akhirnya orang seperti Eli ini ya, langsung bilang juraganya orang Cina, titik. Kok yakin itu loh, dari mana? Belum tanya dan kok berani-beraninya tuh loh dia ngomong itu orang Cina, ini orang Jawa, ini orang ini. Ini penguasa Orde Baru tadi itu ya? Ya ini kan. Itu diary tapi ya? Itu diary. Ya, autobiografi gak ada bahasan tentang itu. Sensor. Iya. Sensor. Iya, jadi zaman itu ya itu permainan antara ini ya, yang publik dan privat. Dan privat tuh kentara gitu loh, permainan ideologi tuh sampai mana, meresapnya sampai mana. Nah, sekarang diarinya etnis Tionghoa ya, ada. Ini menarik, karena diarinya etnis Tionghoa halaman 125, ini menarik sekali. Erin namanya ya, nama samaran semua ini ya. Ini namanya Emma, ini namanya Emma. Emma ini menganggap dirinya tuh Tionghoa, padahal dia tuh lahir besar di Jakarta. Orang tuanya juga lahir besar di Jakarta, jadi sudah keturunan gitu loh. Tapi dia masih menganggap dia tuh Tionghoa. Nasionalisme ketionghoaannya tuh agak menggebu-gebu itu, sampai saya tuh bingung kamu tuh Tionghoa bagian mana. Agak menggelikan. Dia terus belajar ke Amerika. Di Amerika dia bertemu dengan Erin yang orang Hong Kong ya. Jadi Erin tuh lahir di Hong Kong terus migrasi ke Amerika. Waktu ketemu dengan Erin dia tuh bilang gini, ini ngerti bahasa Inggris semua enggak ya? Soalnya dia tuh nulis jadinya bahasa Inggris tapi saya bacakan terjemahnya aja. Dia bilang gini di diarinya, beberapa kali kuselipkan dalam telinga Erin bahwa ia juga seorang Tionghoa seperti diriku. Tapi ia selalu mengoreksi aku dan berkata bahwa ia adalah orang Amerika. Jadi lucunya kan gini, Erin itu yang lahir di Hong Kong, migrasi ke Amerika waktu dia kecil, waktu dia umur 4 atau 5 tahun migrasi ke Amerika, merasa dia orang Amerika. Ya Erin. Emma yang sudah dari generasi ke generasi tinggal di Jakarta, di Indonesia, merasa dirinya orang Tionghoa. Ketemu Erin ngomong, aku Tionghoa. Gitu loh, kamu juga Tionghoa. Nah Erin yang ngomong, enggak kok. Bilang aku Tionghoa itu siapa gitu loh, ini Amerika. Ini loh lucunya membandingkan semua ini jadinya, lucu banget toh. Nah, masih ngotot Emma, gak nyerah gitu loh, saking semangatnya ya. Ya sudahlah apapun yang dia katakan, tapi aku selalu merasa dekat dengan teman-teman Asia. Tidak peduli dari negara mana yang mereka berasal. Nah, di akhirnya karena dia mungkin agak kecewa ya. Ini Cino satu ini kok kurang ajar gitu loh. Aku tuh ngomong Cino deh enggak gitu loh, kan kecewa. Jadi ya sudahlah diperbesar sedikit hatinya sekarang itu. Diperbesar sama dia ya sudahlah. Makanya Asia juga. Asia juga yang item-item gitu gimana? Nah, itu kan dia menghibur diri, sebenarnya dia orang Asia. Tapi waktu dia menyebut Asia, nah itu tadi, enggak pernah orang India, enggak pernah yang item-item, selalu yang kulit kuning. Itu menariknya lagi kan? Menariknya lagi. Iya. Jadi itu menariknya. Jadi antara dia di itu menarik sekali. Waktu saya baca tuh kadang-kadang saya tuh ketawa sendiri gitu loh. Lucu juga. Nah, ini itunya Orde Baru tuh begitu dahsyat ternyata. Sampai akhirnya dia tuh kebingungan waktu ketemu dengan orang yang di Amerika ya. Yang sebenarnya tuh bisa dibilang kalau dilihat dari dia lahirnya di Hong Kong dan segala macam tuh Cinanya tuh lebih kental gitu loh. Nah, ini tuh Cinanya tuh sudah agak encer berani-beraninya gitu. Kayak gitu kalau kita memang berpatokan pada etnis ya. Ya, jadi lucunya tuh etnis tuh seperti itu akhirnya. Itu bisa nanti dibaca sendiri ya, nanti kelanjutannya karena ada banyak lagi yang unik-unik dan sangat lucu sebenarnya kalau baca diary dibandingkan dengan autobiografi itu kentara, lucu, bisa menggelikan gitu. Sekarang topik lain. Bentar lah, tunggu duduk lah. Daripada nanti enggak dengarkan. Soalnya ini seru, seks. Oh, wah. Sebelum horny semua nanya dulu yang aman-aman aja. Iya. Emangnya bisa bahasa Tionghoa? Apa? Si Emma itu bisa bahasa Tionghoa? Sedikit. Sedikit. Sedikit apa? Banget. Coba. Mandarin. Chinese. Nah, Chinese. Sedikit masih, banget. Masih pakai tol. Masih pakai tol. Enggak. Ya enggak. Aku tuh kalau di Medan orang-orang Melayu aja bilang abang ini Cina macam apa? Iya. Jawa lah. Iya. Di Medan. Medan kuat. Medan. Gak bisa bahasa Hokian. Gak bisa bahasa Hokian. Geraknya sudah, lu jalannya lebih lambat. Tapi kayak di Malaysia kan yang jalan keras ya. Cina, Melayu. Medan itu gitu. Medan itu perpisahannya. Ya, mirip kayak Malaysia. Medan itu perpisahannya juga. Sementara kalau di sini kan memang etnis. Tapi anunya, bocor-bocornya. Orang Malaysia nggak berani ngomong. Mereka punya kayak semacam sara. Di Malaysia itu kan. Lu sampai patri aja ras dibuat pemerintahan tuh. Tapi selalu banyak bocor. Cuma apa kaitan itu kan ya, ada yang nanya. Memudahkan orang. Iya. Si penguasa yang mudah. Iya. Mudahkan penguasa ya. Untuk mengendalikan mengatur. Oh iya, sangat iya. Tapi itu lekat ya, kayak kemarin aku ikut Kongres Orang Kucing di Jakarta baru ya itu sabtu minggu kemarin. Tapi itu juga menarik ya, bicara tentang Tionghoa, tetapi yang terjadi itu aku pikir orang bisa membaur, ternyata itu tidak terjadi. Oh ya, ini kucing Indonesia, itu tidak terjadi. Tetap aja, oh ini kucing orang dari Sampit, ini kucing orang dari Surabaya. Jadi ada subgrup ya? Iya, subgrup itu yang justru lebih kuat. Kucing Surabaya, kucing apa? Kucing Surabaya, kucing meong. Kucing siam ada ya. Dan ketika dibikin acara pun begitu modelnya. Jadi bukan tradisi kucing apa yang disampaikan, bukan. Kalau kamu dari Magelang, kamu presentasinya apa? Tarian Jawa, gitu. Iya, jadi itu menarik, itu buat aku jauh lebih menarik lagi. Iya, sebenarnya mengingatkan kita pada ini loh, apa sebelum ke horny-horny. Ngomong seks, nanti kita horny semua. Yeah. Itu loh, kita harus ingat kan, kalaupun ada ya, etnisitas atau identitas kultural tuh kan dikonstruksi. Betul. Anaknya orang apa, Madura misalnya, katakanlah biologis Madura, bisa di DNA nya segala macam, diangkat anak sama saudaranya Kani, dibawa ke Sampit, dia berubah. Iya. Jadi kucing Sampit. Iya. Gitu. Kucing Sampit. Kucing meongnya hilang. Jadi itu yang saya bilang bocor-bocor itu. Di sini di Indonesia lebih indah bocor-bocornya. Iya. Lebih menarik gitu. Kayak teman saya orang Hakka, mamanya cerai terus kawin sama orang Jawa. Ya, ayo. Diadopsi sama si Raden Mas. Pribumi dia. Adaptasinya bagus. Dia enggak mau adaptasi. Kan itu surat aja, ingat. Itu kan cuma surat. Suratnya adalah dia tiap warga negara. teman saya Raden Mas Sapa itu sudah dikenal di Jogja ya. Saya saudaranya Sultan. Ayo masuk berani tanya. KRT kereta kereta langsir. Tapi Pak Arjo Negoro juga KRT. Nah, nah, ada pertanyaan tuh. Enggak apa-apa. Sementara enggak ada pertanyaan mendasar. Saya biografi, autobiografi. Kok nanti disebutkan sedikit di sini kalau autobiografi di Indonesia enggak ditulis sama penulisnya sendiri. Dengan bantuan. Kayak seni Adam Salu, kenapa enggak disebut biografi ya? Ini saya agak itu uniknya Indonesia ya, autobiografi. Yeah. Ya, jadi autobiografi Soeharto ditulis oleh Ramadhan Kaha. Jadi autobiografi, sebenarnya autobiografi Indonesia itu beda dengan autobiografi Barat. Jadi masuk autobiografi tapi ditulis oleh orang lain. Biografi, bukan auto. Enggak, nyebutnya tetap autobiografi. Jadi seperti autobiografi Soeharto ditulis oleh Ramadhan Kaha, autobiografi Soekarno ditulis oleh Cindy Adam, masih nyebutnya itu autobiografi. Jadi itu bedanya, sekarang sudah beda ya, mereka soalnya sudah genre autobiografi itu orang-orang sudah mikir, oh seharusnya ditulis oleh diri sendiri. Tapi waktu Orde Baru dan sebelumnya itu autobiografi itu ditulis sama orang lain, masih disebut autobiografi. Sekarang pun ditulis orang lain, tapi ya itu dalam karung. Iya, selalu begitu. Dalam karung. Iya, ya, penulisnya dalam karung. Iya, ghostwriternya. Nah, satu fakta yang itu. Saya pernah dikasih tahu sama Pak sampai itu Aristides atau Pak Setelah Harapan. Dulu itu menerbitkan tokoh-tokoh itu Pak, makanya kita harus tahu penerbitnya siapa ya. Itu antara untuk sogoan supaya nggak di-bredel. Supaya nggak di-bredel, nggak dilarang. Jadi, jadi misalnya Setelah Harapan itu khusus menerbitkan kumpulan puisi Ibu Tien Soeharto. Setelah Harapan banyak proyek. Maaf lah gitu ya, dengan kalau maksud aku juga bisa nulis puisi, tapi ya siapa bisa nulis apa sih. Tapi ya sudah, Sinar Harapan main ini, main politik. Kan senang ibu, jadi kalau ada jenderal yang mau ngelarang, kadang-kadang tuh yang ahli pelarangan buku itu kan salah satunya Stanley yang sekarang di Komnas HAM. Dia tahu prosesnya itu. Itu seringkali juga ada satu jenderal yang kadang-kadang jenderal lainnya ingat yang terbit, kamu bakal dilarang loh bukunya. Sorry ya, aku gak bisa nahan si satu itu, gila satu itu. Karena yang paling sering mencegah pelarangan buku itu Mardiono. Menarik ya? Menarik. Dia bilang, usaha mencegah tapi kok gak bisa ya sudah. Dan pasti si jenderal itu gak baca bukunya. Kalau baca kan dia bilang, gak ngelarang lah pasti. Mardiono itu jadi yang mencegah. Makanya itu kompleksitasnya jenderal-jenderal itu menarik juga. Betul. Itu ceritanya Stanley, Pak. Ya, pelarangan buku kan sebenarnya ceritanya di masa Orde Baru kan. Penulisan autobiografi di era Orde Baru kan sebenarnya lebih mengagumkan kepahlawanan para tentara pada saat itu kan, dengan berbagai apa hal-hal yang misalkan ya. Seringkali kita membaca secara Orde Baru, secara yang ditulis Orde Baru selalu bertentangan dengan fakta yang di lapangan. Misalkan kalau kita baca secara 45 selalu dikatakan bahwa tentara yang paling di garda depan kan, padahal faktanya di garda depan bukan tentara, ada barisan guru yang paling di garda depan yang bergerak, dan itu karena guru adalah sedulur dalam naungan Sopsi. Sopsi tidak dekat dengan PKI, padahal faktanya Sopsi tidak pernah terkait dengan PKI. Bahwa Sopsi hanya ada bertemu dengan PKI pada posisi apa? Posisi ketemu dalam sisi politiknya dan program, bukan tidak menjadi underbow. Ini yang terjadi. Misalnya kita berbicara gerakan perempuan selalu identik dengan PKI, padahal fakta kongres Gerwani itu belum sampai Gerwani masuk pada posisi PKI, padahal memang PKI faktanya memang ingin bahwa Gerwani menjadi salah satu anggota PKI kan, tapi itu belum terjadi. Nah, oleh Orde Baru kan di stigma itu kan, akhirnya gerakan perempuan yang Gerwani selalu dihabisi dan lain sebagainya, akhirnya kan muncul otobiografi sejarah-sejarah yang memang selalu menjelekkan itu, dan itu dilakukan. Nah, di pasca era reformasi sebenarnya juga ada pelarangan buku yang mungkin kita tahu sendiri, bukunya tulisan John Rosa yang membongkar tentang sejarah 65, bagaimana fakta-fakta di lapangan, bagaimana hasil otopsi di lubang buaya yang begitu tidak ada dari hasil otopsi, tidak ada saat menyat, itu pun dibongkar kan, akhirnya buku itu dilarang habis, dilarang untuk beredar oleh kejaksaan kan. Ini kan satu fakta bahwa di era reformasi pun bahwa rejim kita masih menutupi secara tragedi 65 itu. Nah, saya pikir kalau kita mau baca memang ya susah memang ketika membongkar Indonesia dari sisi manapun, bahwa tulisan-tulisan pun ya selalu mencitrakan yang lebih baik gitu loh. Padahal kita tahu sendiri jenderal-jenderal kita kayak apa kan. Ketika bicara untuk biografinya cukup bagus. Misalkan kita tahu sendiri Soeharto seperti apa. Jeleknya Soeharto, buruknya Soeharto. Tapi kan di autobiografinya kan tidak pernah ditulis bahwa Soeharto jelek, Soeharto kejam kan nggak pernah kan. Selalu yang kemudian bahwa Soeharto baik. Tapi menarik kalau yang tadi dibilang Sujar tentang Rahmawati. Ketika dia berbicara tentang Soeharto, maka dia menjadi memuja begitu kan. Tetapi kan sebenarnya ketika dia membicarakan Soeharto tidak menyebut Soeharto, dia tidak memuja sama sekali. Konteks ya? Itu kan sebenarnya tetap bahwa konteks Orde Baru, tetapi itu kan strategi untuk dia bisa mengeluarkan bukunya, strategi untuk dia bisa bercerita. Jadi aku pikir bukan berarti bahwa dia memuja Orde Baru, tetapi bahwa itu adalah strategi dia. Memang itu strategi dia, iya. Supaya bisa iya, itu karena dia tuh iya itu buah si Malakama itu iya. Ya, gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan kan orang semua tahu bahwa Soekarno apa si Sukmawati kan anak Soekarno, tapi ketika pemujaan terhadap Orde Baru ini dimunculkan, padahal kita tahu sendiri bahwa masyarakat itu kan tingkat minat bacanya kan masih cukup rendah. Enggak, nah ini yang rada susah itu. Enggak ya, tadi yang ketika Susan bilang ketika membaca dia dengan sepenuh hati maka akan menemukan itu gitu loh. Bukan soal minat baca rendah atau tidak gitu, tetapi ketika orang membaca ya aku pikir dia ada minat. Kalau bacanya hati-hati itu kentara sekali. Jadi kentara sekali. Memang faktual esensialis ya betul. Bahwa banyak orang enggak baca. Tapi yang terakhir yang diusahakan tapi kayaknya belum jadi itu kan saya dengar dari orang kontras ya, dari Usman Hamid ya. Syafri Samsudin kan mau membersihkan namanya. Karena dia mau jadi wakil presiden. Nah, menariknya itu politik perbukuan ini. Bukan dibaca kok sebetulnya. Tapi ketika meluncurkan buku di hotel Kempinski, bagi-bagi gratis itu kayak nggak tahu sebenarnya menarik juga lah sebetulnya iklan ya kalau sederhana kayak kalau iklan tapi apa itu sebetulnya kan juga kadang-kadang nggak bisa tahu kenapa sih jenderal ribut nulis buku gitu iya dan itu banyak sekali waktu kemarin mau pencalonan presiden selalu bikin buku semua yang sebelum teori citra politik ya memang juga kalau di sana kan yang baca banyak. Boleh nanya nih, Chan. Iya. Berarti kau pilih autobiografi dari tokoh-tokoh nasionalis ini untuk kau bisa mengungkap apa yang ada di balik itu terutama? Bukannya memilih tokoh-tokoh nasionalis, tapi ya memang adanya itu autobiografi itu kebanyakan ya tokoh-tokoh nasionalis ya. Autobiografi itu yang ada ya sebenarnya seperti N. Hadimi gitu ya. Tapi itu dia enggak ngomongnya autobiografi loh, dia novel. Novel yang berdasarkan jadi enggak bisa jadi bukan autobiografi. Nah ini tuh kan aku kan maunya membandingkan kisah nyata yang berdasarkan yang mereka tuh bilang ini kisah nyata gitu loh. Masalah juga perempuan tuh kan. Iya, perempuan. Jadi enggak bisa ambil Siogyorjan Wicuta. Enggak bisa. Enggak pada waktu itu memang yang ada autobiografinya hanya itu. Iya, hanya itu ya. Iya. Jadi kayak Rohana Kudus waktu itu belum keluar ya. Belum ada. Pas aku nemu juga si Adinda yang kasus penyanderaan itu kan dia ya bukunya mirip autobiografi dia judulnya Sandra itu keluar Januari 97 kan masih Orde Baru 97 maaf Januari 97 Sinar Harapan yang keluarin Sinar Harapan aku ada di rumah tapi anu enggak itunya autobiografi enggak iya bentuknya autobiografi pengalaman bentuknya tapi anunya stempelnya itu loh yang penting kan yang penting itu kan mereka memasukkan ini autobiografi atau enggak soalnya kadang-kadang kan mereka tuh juga pakai strategi ya ini tuh apa novel yang berdasarkan bukan tapi novel jadi dia kisah dia ya mulai anu sampai masuk ke kasus ini penyanderaan sampai apa pacarnya itu dibunuh sampai apa detail ya. Nah itu yang betulnya. yang aku ambil tuh sebenarnya yang memang benar-benar diklasifikasikan sebagai autobiografi itu yang aku ambil. Jadi kalau yang klasifikasinya enggak autobiografi enggak aku ambil. Dan memang yang ku ambil tuh memang yang tipikal ya, yang tipikal yang enggak kan memang aku tuh mau membandingkan ciri-ciri tipikalnya autobiografi itu gimana di Indonesia. Jadi kalau memang itu pun autobiografi enggak akan ku masukkan gitu loh, enggak akan ku bahas kalau memang itu pun autobiografi. Karena kan aku bahasnya itu kan ciri-ciri yang tipikal lah, yang misalnya ciri-ciri tipikal orang Indonesia ya. Ya enggak seperti Dede Tomain. Tahu setelah beberapa tahun ya. Tahu-tahu tahu-tahu lebih banyak kayak gini. Belum tahu. Enggak masalah. Tahu. Enggak bercanda. Jadi yang tipikal betul ya. Dan itu ditemukan di 7 autobiografi itu. Sempat dicek enggak apa penerbit yang nyelipkan pujian-pujian Dr. Soeharto itu? Oh, apa penerbit yang ini menariknya karena waktu itu ini enggak saya bahas di sini ya. Tapi saya tuh kan mencoba menghubungi penulis dan penerbit. Itu mereka biasanya bungkam. Mereka tuh sangat sangat sukar gitu loh ditanyain apa ini ada yang dia ada. Mereka tuh terus enggak biasanya enggak mau jawab. Enggak seberapa mau jawab ya. Mungkin karena peralihan orde baru. Enggak tahu ya, mereka tuh agak enggak suka ditanyain. Nah, akhirnya saya tuh ngambil jalan putar yaitu dengan make Suhoki, diarinya Suhoki yang enggak saya bahas karena itu bukan autobiografi tapi diary ya. Diary yang diterbitkan setelah orangnya mati diterbitkan. Terus saya tanya ke Arif Budiman. Kan Arif Budiman punya aslinya. Arif kan waktu itu di Melbourne Uni. Nah, kebetulan saya juga ngajar di Melbourne Uni. Kantor saya tuh pas sebelahnya. Saya kan waktu itu kan jadi asisten dosen. Asisten dosen tuh kan kantornya bareng-bareng gitu ya sama asisten dosen lain. Sebelahnya itu kantornya Arif Budiman. Jadi tinggal ngetuk pintu dan Arif Budiman tuh sangat gampang gitu loh dia anu apa ketuk pintu tuh tanya gitu. Oh iya iya masuk gitu. Tak tanyain langsung. Rif ini dulu tuh jaringnya Sob ini disensor enggak? Oh iya. Disensor. Jelas. Maki-makiannya dia ke Putin. Soalnya Suhoki itu benci setengah mati sama keluarganya Soeharto. Nah, itu dimaki-maki di diarinya yang enggak bisa keluar toh. Tahun itu sudah maki-maki ya. Iya. Itu dimaki-maki sama Suhoki. Putin habis itu pindah ke seks. Habis Putin ngin. Terus ke seks. Nah, itu iya kok. Kok sudah lupa lagu Tante Sun ya? Harusnya didupet kembali. Apa sendiri enggak tahu. Tante Sun yang suka buat Tante Sun, bikin. Oh Tante Sun nah, itu. Yang main kan Karjo waktu itu, klipnya. Terus dilarang. Karena si ibu ternyata kena sindir. Terus Anda tanya lagi sedikit. Iya, betul. Nah waktu itu 9, kalau nggak salah 95-96, diarinya si Dita kan keluar di media massa. Waktu itu ribut. Dita Indah kan, sampai dipublikasikan besar-besaran di media massa. Nah itu nggak diambil juga waktu itu. 95-96. Ini kan diary yang nggak dipublikasi. Siang ku ambil memang diary yang. Udah bisa diterbitkan waktu itu. Waktu itu kita nggak dijadikan, dijadikan alat bukti kali ya di pengadilan. Sebagai alat bukti. Nah, itu menarik juga, berarti kan sempat baca. Ini kan aku kan membandingkan yang privat dan publik ya. Jadi yang diarinya tuh yang nggak diterbitkan, berarti. Itu kan udah publik. Nggak diterbitkan, jadi bawa ke pengadilan terus sama media jadikan di. Alat bukti. Sebetulnya itu wilayah privat juga, privat tapi ditemukan oleh pemerintah dan dibocorkan kemana-mana. Okay. Ada pertanyaan lagi? Nah. Sorry. Bicara soal buku. Saya agak budek. Mas, perkenalkan diri. Nama, alamat, nomor telepon. Atau ada yang naksir. Nah itu boleh seksnya. Rasa-rasa. Nah itu kita panik. Mungkin kalau bicara autobiografi, mungkin kalau saya pelaku kemerdekaan ketika itu. Ingat saja pelukis di sambul bukunya Soekarno yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi kan punya orang letra ya. Iya. Tapi oleh Soekarno dia disebut sebagai pelukis yang realis sosialis, tapi sejauh ini jadi masih di Indonesia siapa yang mengenal melukis satu buku? Iya. Iya. Ketika Orde Baru tidak memberi ruang bagi orang-orang kiri dan orang kiri bisa muncul di permukaan, dan itu dipelajari oleh generasi selanjutnya. Iya. Dan dalam perkembangannya pemerintah hari ini tidak cukup siap atau tidak cukup memiliki budget untuk membuka ruang-ruang yang lebih besar bagi pejuang-pejuang dalam konteks berjuang, ya, entah itu kiri, entah itu kanan atau siapa, atau yang berjuang dalam hal ini adalah orang yang benar-benar bicara soal kemerdekaan Indonesia, apakah dia itu PKI nasional, apakah dia itu sosialis, apakah dia itu religius dan lain sebagainya. Ini ada semacam diskriminasi dalam soal ini. Oh iya, jelas. Ini yang perlu dipertegas adalah bahwa ternyata kebijakan pemerintah hingga saat ini belum cukup memberi ruang bagi mungkin para ilmuwan atau apa untuk mengkaji secara lebih mendalam tokoh-tokoh pergerakan ketika itu. Mungkin kita cukup bisa berterima kasih kepada Harry Post. Iya. Oh iya. Secara cukup detail mengulas bagaimana sosok Tan Malaka. Tan Malaka memiliki peran cukup penting. Dan banyak orang yang nggak tahu tentang Tan Malaka di Indonesia. Ya, itu celakanya bahwa hanya segelintir orang saja di Indonesia tahu siapa Tan Malaka. Iya. Dan itu sangat-sangat fatal. Pokoknya orang-orang kiri itu sudah di. Jangan lupa yang lempar siapa. Sukoco. Nah, harus dibongkar. Komisi Kebenaran. Ya tidak bisa jadi macam-macam. Tapi paling nggak disebutkan. Ya paling nggak disebutkan. Pelanggar hak asasi. Paling nggak disebutkan. Pembunuh pahlawan. Memang itu ya yang saya bandingkan ya di kan sekarang saya di Jerman ya. Di depannya itu loh, di depannya rumah-rumah orang Yahudi itu loh yang dibunuhi dan dia patuh dikasih tanda di sini dulu hidup ini dibawa ke kamp mati tahun segini. Nah sebenarnya orang-orang kiri itu harus rumahnya tuh harus diketukan karena dulu waktu militer tuh datang ke rumahnya mama saya belum lahir. Mama saya itu semua diambil. Keluar tuh rumah cuma orang tok sama anak. Dan yang rumah harta sudah udah itu. Ketika kita ingin bicara soal fotografi tokoh-tokoh yang bagi kita penting dalam sebuah pembangunan nasional itu dia diri semua. Loh. Iya, memang. Nah, memang. Itu yang itu kita mesti giat. Bagi para ilmuwan itu mengkaji itu karena mungkin ketika bicara soal fotografi ya. Saya pernah baca tulisannya Adi Prof itu yang mengenang orang-orang itu, yang mengenang orang-orang itu. Banyak sekali mengulas beberapa seniman lirik mana secara ideologi dia itu kan komunis dan tidak jarang orang itu tahu, tapi oleh Haji Prodisi itu cukup diungkap dengan rupa dalam derajat yang cukup kecil, tapi paling tidak memberitahu pada kita bahwa ada tokoh-tokoh seperti ini yang itu mewarnai perpolitikan Indonesia, yang mewarnai kebijakan Indonesia gitu. Dan yang menyulitkan kita kan bahwa karena saya ketika ingin mengulas atau mengeksplorasi tokoh A katakanlah, saya kan sendiri cukup kesulitan. Saksinya tidak ada orangnya, keluarganya tidak tahu tentang kemana, dokumen-dokumennya dia video semua di Orde Baru. Iya. Nah, bagaimana? Memang gitu. Itu tugasnya ilmu sejarah. Tugas apa? Ilmu sejarah. Sebetulnya ada kok ya. Jangan pesimis mas. Orang harus belajar ya. Saya juga nggak bisa. Tapi saya tahu ada orang-orang yang peduli. Ada arsip-arsip yang ada nyelip, kayak misalnya arsip-arsipnya Gerwani itu ternyata nggak tahu gimana ceritanya, ada di perpustakaannya Cornell, Saskia yang nemukan. Jadi ada yang nyimpen gitu loh, ya kan dibakar di kantornya, tapi kopinya ada. Ya, kalau bicara arsip-arsip 65 sebenarnya kalau kita ke tempat-tempat militer itu pasti ada semua. Namanya, dulu saya pernah zamannya Komisi Kebenaran dulu saya sering bilang cepat dikeluarkan, diamankan, jangan sampai dihancurkan. Biar nggak dihancurkan. Yang tidak pernah dibongkar oleh negara kan itu. Bahkan Komnas HAM sendiri tahu itu bahwa ada berkat-berkat. Di situ pun Komnas HAM tidak berani itu. Yang menjadi persoalan dari itu. Sebenarnya tadi dikatakan. Jauh-jauh deh. Yang kita memang nggak boleh menghubungkan seorang menantu dengan mertuanya ya. Tapi mertuanya presiden ini kan jagalnya 65. Ya. Ya. Itu kita harus sering ngomong gitu. Ya. Nah yang lawan dia jadi calon presiden nggak berani ngangkat. Jadi tidak usah kebencian. Tapi paling nggak disebutkan gitu loh. Itu fakta. dan diakuinya, bahkan dia bangga 3 juta yang dia bunuh. Lebay sedikit ya terhadap Pak Soeharto. Nah itu kayak gitu-gitu, paling nggak pisan mas diangkat dulu. Kalau kita seorang guru, kita ngajar, ingatkan murid kita. Padahal Saskia bilang 2 juta, ternyata ini lebih banyak, 3 juta. Ya, 3 juta akui. Angka yang dia sebut lebih besar daripada apa yang Pram sebut. Iya, sebenarnya. Saskia kan bilang 1-2 juta. Iya, itu kan Pram yang bilang. Dan Pram juga, ini 3 juta ternyata. Bangga kan? Bangga, mundur 3 juta. Sebenarnya kalau mau fakta di lapangan, 3 juta itu masih lebih. Lebih karena saya hanya di apa Nganjuk ketemu dengan Pak Adot mantan CDMI itu dia punya data hasil penelitian dia mendata ada sekitar 1000-an formulir orang yang meninggal 1000 ya itu hanya untuk wilayah Nganjuk untuk wilayah Nganjuk kabupaten 1000 formulir apa 1000 formulir dengan prosesnya orang diambil tuh ada data orang yang meninggal belum yang di lain-lain ya kan di Bali itu belum yang hilang yang dan belum yang tidak berani mengisi. Ya. Kalau bicara Blitar Selatan, seluruh Blitar Selatan hampir semuanya itu X. Ya, untung ya papaku enggak termasuknya 3 juta. Dia bisa lahir. Kalau enggak aku enggak lahir. Yang fakta yang mungkin tidak benar. Pernah kita bongkar itu. Iya, soalnya bagaimana zaman pada saat itu. Bagaimana munculnya fatwa haram terkait dengan komunis dari pondok entah kalau enggak salah Lirboyo. Ini kan satu situasi yang saat ini terus-menerus coba ditutupi oleh pemerintah. Bahkan berbicara untuk biografi pun orang-orang yang dulu sebagai panglima negara Tan Malaka yang di awal kali sudah memutuskan republik sebelum jauh Soekarno memunculkan republik dilupakan. Ini tidak pernah diungkap. Bahkan Soekarno pun sendiri ada tulisan yang dari John Engelson yang mengatakan bahwa Soekarno pernah merengek-rengek kepada Belanda. Ini pun tidak pernah diungkapkan dalam bentuk biografi Soekarno. Bagaimana Soekarno waktu ditahan Belanda merengek-rengek bahwa dia ibunya sakit dan lancang sakit dan sebagainya dia mau ketemu anaknya dia mau keluar ini kan nggak pernah dibongkar. Artinya kan ketika berbicara untuk biografi berbicara sejarah selalu identik dengan siapa penguasa. Berbicara untuk siapa kita, yang kita nggak usah nyerah ya mas. Ini yang kita nggak usah nyerah itu. Ini. Cuma ada kritik-kritik tersembunyi kok ya seperti Rahmawati itu yang dia tuh bilang oh Soeharto tuh anu ya, baik apa-apa. Tapi terus ada kritik yang tersembunyi gitu loh. Jadi ya kita mesti kritis ya, bacanya ya mesti hati-hati. Dan dulu kan kita diajari untuk membaca di antara baris. Yang sekarang aja sekarang enggak hilang ya. Iya. Kecanggihan tuh hilang padahal masih harus. Benar. Iya. Maksudnya tuh apa gitu loh ini. Kenapa ditulis itu? Kenapa ditulis seperti itu? Seks. Iya. Seks, belum seks. Belum horny semua. Saya nih tadi saya mundur ke tadi Ernie. Iya, enggak apa-apa. Ini terbesit aja mungkin saya berharap ada yang lebih bisa lebih menjelaskan ya. Saya sempat apa untuk bergolong, berkelompok itu sudah naluri purba. Ya. Jadi sehingga itu sudah ya. Terus kemudian soal Orde Baru apa mereka cuma dengan sadar memakai apa-apa yang sudah ada. Nah kalau nangkep maksud saya? Nah kalau memang itu betul itu adalah naluri purba. Ini perang tiada akhir. Jadi kalau nanti suku sudah selesai nanti kita udah berbaur tidak ada suku lagi. Kita ganti perang dengan diskriminasi lain. Ya apa? Siapa tahu ada yang bisa. Nah itu esensialis sorry. Ya. Nah, artinya gini, seakan-akan ada sesuatu naluri itu sangat dicurigai loh. Iya. Karena pada hewan pun naluri itu bisa dibentuk. Ya. Nah, itu jadi hati-hati dengan kata naluri. Hati-hati sekali, karena itu kemudian kita kejebak lagi masuk. Ya sudah, kita menyerah gitu. Ya, lo saya enggak mengarah. Jangan. Iya. Saya enggak percaya itu karena yang psikolog ketika enggak mungkin ini pengalaman pribadi ketika waktu hidup di Kalimantan sampit itu didorong sebagai anak Cina, dilemparin batu berangkat sekolah, itu justru saya tidak ingin mengelompok dengan anak Tionghoa juga gitu untuk bersembunyi di situ. Justru saya datengin mereka, mereka melempar saya tanya, "Kenapa kamu lempar saya? Kamu bilang saya Cina terus kamu apa?" Jadi tidak selalu naluri itu ada buat saya. Loh, itu pun sudah berkelompok, sudah bergolong loh. Kalau kamu dan kamu dan saya nggak tahu mungkin ada yang nggak bukan tadi. Artinya kan ketika orang mengatakan bahwa kamu Cina dan dia dia kan membalik kan ini dia soalnya saya orang lain. Saya kan membalik gitu kan. Kenapa kamu harus mengotakkan saya dan kamu? Reaksinya jadi anu senjata makan tuan untuk ideologi memakai gitu bahasanya dia gitu. Memang sebagian orang itu suka pada yang sama-sama yang aman buat dia. Iya. Memang ya. Tapi tidak semua. Kebetulan saya sama Kanis yang paling suka dengan yang enggak aman justru. Saya waktu kecil dimarahi di keluarga kan temannya Arab, Indo, Manado, Madura, orang kampung. Kan saya kan anak gedongan. Teman-teman sama anak kampung soalnya cucok-cucok soalnya. Pipi mau ngomong tuh. Enggak, tapi bukan soal itu, Pak. Pipi mau nambahin. Soal naluri. Ah. Naluri itu apa? Ini bertahan hidup. Kalau nangkep tadi antar kaum saya. Iya, kita antar ras. Saya cuma memastikan aja. Nah, sebenarnya tiap manusia tuh rasnya apa saja, DNA base-nya ini sama, modelnya ini sama, cuma ada beberapa yang on off. Dan kita ini secara naluri, misalnya perempuan ya, dia nggak selalu memilih laki-laki ini yang sejenis, yang sama-sama. Seksnya masuk. Kenapa? Karena itu untuk kelangsungan keturunannya, justru kalau misalnya bercampur ya, itu keturunannya bisa lebih kuat sebenarnya. Ini jadi naluri secara alamnya itu justru menyampur. Jadi bukannya mengelompok-kelompok, tapi justru menyampur. Kalau kita mau bicara soal naluri ya. Tapi kalau saya lihatnya, ini lebih pada pembentukan dari budaya. Jadi ada yang merasa lebih nyaman dengan sesama laki-laki, karena saya rasa pembentukan budaya. Jadi kalau kita mau lihat keharusan budaya gitu sama penguasa itu lebih itu salah satu dibentuk penguasa soalnya kalau dilihat-lihat juga kemungkinan besar ini teori yang paling ini masuk akal sekarang asalnya ini satu jadi kita beda-beda DNA yang on dan off ini cuma karena ya ini kuasa dan apa dari ini saya nggak tahu di teori ada nggak ya sebenarnya aku khawatir ideologi itu memang satu cenderung bohong dia tidak sesuai dengan kenyataan dua dia membingungkan si yang dirasuki ini dan menakuti contohnya gini dulu kan katanya mau pembauran aku diajak jadi anggota Pak Kompe Cafe karena agak males sebetulnya saya kan anti suatu banget gitu udah deh dikatakan kalau nolak jangan nanti kamu malah dikira PKI gitu udah termasuk gitu. Saya usulkan supaya ada pertukaran anak Petra masuk SMA Muhammadiyah satu semester saya dibilang PKI sama letkolnya yang hanya karena anak hanya karena ide itu jadi nggak boleh kan berarti nyampurkan ternyata biarkanlah mereka terpisah sehingga bisa kita karena ini sebetulnya gampang sebenarnya. Kalau si Tionghoa sama si Muslim ini bersatu jatuhkan Soeharto atau mati dia sebenarnya duit PKI-nya di mana ya menurut saya karena Bapak Ki sebetulnya mereka mengingat-ingat apa yang dikonstruksi lagi oleh pembuat ideologi itu mengenai Bapak Ki lebih kompleks juga sebetulnya. PKI itu dulu kan pokoknya yang lawan pemerintah PKI, wis nggak ngerti apa. Zaman Orde Baru ya. Iya. Jadi dan PKI itu orang tuh nggak ngerti gitu loh. PKI itu apa? Pokoknya itu PKI. Itu ide baru, itu ide basing di Amerika. Jadi dia kalau memang niatnya mau membaurkan, jadi campur aja. Kembali ke pertanyaan saya, berarti kita bisa lebih optimis ya? Optimis jadi wow. Maksudnya iya, kalau aku bilang bukan bisa. Perang tiada henti kan? Ya. Saya pikir naluri kita itu bukan naluri berkelompok pada kelompok yang sama, tapi naluri kita itu pada naluri takut dan senang. Mungkin itu lebih nalurinya agak universal begitu. Oh iya, kembali ke Freud lah. Enggak, terlepas dari ya bisa saja Freud ya. Tetapi artinya begini. Kenapa saya misalnya merasa senang kumpul sama Tionghoa atau suku Jawa sama suku Jawa? Karena itu kan yang dikonstruksi, dibahasakan bahwa kamu akan lebih aman kalau dengan kelompokmu, kamu akan lebih mudah dan lain sebagainya. Ini kan konstruksi, tapi naluri saya itu naluri nyaman kan. Kalau saya misalnya nyaman dengan orang yang berbeda dengan saya, itu karena saya mengikuti naluri saya, bukan karena saya melawan naluri saya. Nyaman enggak nyaman itu. Iya, tetapi bukan pada orang nalurinya berkelompok dengan kelompok-kelompoknya saja. Saya pikir yang basicnya pada naluri itu. Saya pun tadi waktu saya mengajukan ke masalah itu, saya sudah tahu, sudah berpikir bahwa itu dasarnya dari nyaman tidak nyaman. Memang. Iya. Nyaman. Dan cuma itu, cuma dalam konteks ini karena tadi itu diskriminasi, terus PKI apa segala macam, bahasa saya lebih masih lebih dekat ke situ ya. Tapi saya setuju, saya sudah sempat itu. Ini nyaman tidak nyaman. Ya, itu kan sebenarnya kegambar juga di apa, di privat itu, di diary itu. Karena kan ada orang menyensor apa diarinya sendiri. Ya. Karena tidak itu nyaman pasti ya. Ada ini kan tidak belum kan yang menentukan rasa aman itu kan bukan orang lain kadang-kadang, diri kita sendiri. Walaupun mungkin enggak mungkin ada orang melihat diary saya, tapi saya merasa saja kemungkinan ada orang membaca ini, dan ketika orang membaca ini akan mengganggu keamanan saya, ya udah saya sensor aja. Jadi lebih pada itunya, basically psikologisnya itu. Dan juga kadang-kadang ini ya, karena ideologi, karena penguasa, terus kadang-kadang persepsi kita tuh seperti itu, ngeliat orang. Contohnya tuh gini, Bineka aja, lembaga Bineka, enggak usah jauh-jauh. Waktu permulaan berdiri itu sebenarnya saya tuh masukkan beberapa orang gitu loh yang campur-campur. Tapi ternyata yang aktif terus saya, Vivi dan Kat, cewek Cino kabeh. Lho orangnya kan ngomongnya gitu. Padahal kita tuh enggak pernah mikir kayak gitu, gitu loh. Nah, terus Dian masuk ya, yang mungkin bikin agak ya enggak itu. Saya tuh enggak pernah mikir kayak gitu. Orang-orang itu loh terus ada yang sentingan kayak gitu. Padahal ceweknya tuh juga ya, lo yang cowok tahu-tahu ngilang ya, nah, masa tak gandoli, nggak bisa kan gitu loh. Mau ngotot tadi, saya bisa bilang itu juga naluri untuk menyamanyamakan. Akhirnya yang merasa ya maksudnya kalau saya mau nakalan ya. Enggak, nah, ya, enggak memang. Enggak, soalnya ya saya sendiri enggak mikir orang-orang lain terusan yang gitu ya. Ya sekarangmu masalahnya gini loh, kita tuh kan katakanlah 30 hari kali 24 jam itu kan kalau dilihat misalnya yang sederhana aja ya, kita berkumpul sama siapa aja kan macam-macam orang. Iya gitu ya, satu ya. Jadi itu juga terus kenapa kita yang dikatakan sosial terpaku begitu sama etnis, kenapa nggak orientasi seksual. Saya terus terang senang sekali kumpul sama orang gay, dia mau gay Arab, dia mau gay lesbian India. Itu kayak golongan saya, tapi saya juga nggak sepenuhnya mau sama mereka juga. Kan saya juga kumpul sama orang lain juga. Gitu. Yang saya kira yang menjadi persoalan adalah ketika orang kemudian cuma kumpul sama satu golongan terus selama 30 hari. Nah itu sudah agak patologis mungkin. Iya kan? Autis itu pak. Autis sosial sudah itu. Oke sekarang masuk seks. Seks. Selama ini naluri aja. Oh nge-seks semua nih. Ayah. Pembahasan lebih menarik dari ini. Pasti. Oh sama. Oh enggak jamin. Saya enggak menjamin kepuasan di sini. Kok enak. Ada enggak yang dari para penulis dari ini yang latar belakangnya agak mirip-mirip dengan para penulis Enggak ada ya, yang berani ngasihkan ke saya tuh enggak ada. Soalnya ya mungkin tokoh-tokoh tuh mana mau ngasihkan diary ke aku. Waktu saya baca buku ini kayaknya saya mikir gimana ya diary-nya yang para penulis. Ya, tapi ya, ya saya aku tuh sangat tergantung data ya. Jadi kalau mereka enggak mau ngasih ya. Apa belakangan muncul itu keterbatasan ilmiah. Keterbatasan ilmiah itu di situ. Sangat tergantung data akhirnya. Karena itu anu objektif di Indonesia ya. Kalau misalnya seramanya itu kan sangat terasa. Apalagi nanti kita masuk ke seks ini. Autobiografi kan dikatakan bahwa seksnya mungkin tidak terlalu dipaparkan, sorry, tidak mau mati. Saya baca waktu beberapa maksud anda yang dia bilang bahwa perempuan kok dibilang di Asia itu lebih terikat. Kalau yang seramanya bawah masih iya. Nah itu kalau iya dikomparasikan mungkin juga susah karena latar belakangnya. Itu aja sih yang pikir. Boleh tanya pertanyaan dari semua diary yang Non Sujeng terima, Non Sujeng itu yang paling menarik diary dari mana? Waduh ya semua. Enggak. Iya. Paling di DWDW uniknya ya, enggak aku enggak bisa bilangin ya, semua tuh jadi apa ya, kalau bahas gitu tuh semua tuh penting jadian, semua penting karena beda-beda ya, jadi kita perlu baca semua sampai habis ya. Iya. Semua tuh beda-beda, jadi ya semua tuh menarik bagi aku, enggak ada yang enggak menarik, beda-beda. Oke, sek. Oke. Okay. Kita masuk seks. Nanti lebih banyak pertanyaan. Oke, sekarang autobiografi ya. Ya, seperti ya ini sih biasa kalau autobiografi ya bersopan-sopan semua. Apa kita tuh perempuan suci lah, enggak pernah seks di luar nikah, enggak pernah nyeleweng, enggak pernah apa gitu kan. Inggit. Gini, inggit, inggit ini. Sama anak kosnya. Iya. Habis itu kepala nah, coba ya. Saya membahas Herlina dulu ya. Herlina yang itu kan dia tuh tokoh luar biasa, ya. Perempuan pertama yang ke Lirian betul. Heeh. Iya. Dia tuh perempuan pertama dan waktu itu cowok semua kan dia tuh jadi mengarungi apa berlayar tuh cowok-cowok semua. Kok tahan ya gitu ya, enggak ngapa-ngapain gitu loh. Iya toh. Ini yang dia bilang. Bagaimana dia tuh mempertahankan kehormatannya itu loh. Hal-hal yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan harus dihindarkan dengan menjaga jarak pergaulan sehari-hari. Aku tidak boleh membuat tontonan yang tidak lucu menjadi gunjingan maupun sasaran pembicaraan. Itu katanya dia. Jadi berkali-kali itu ditekankan di autobiografinya kayak dia tuh harus ya anu yang sebenarnya cukup menarik karena dia sangat sebenarnya sangat berani di satu hal dan di lain hal dia tuh sangat konservatif. Tapi ya. itu kan yang diharapkan di Orde Baru ya. Kamu ibu tuh Pertiwi, harus. Iya, harus Ibu Pertiwi perjuangkan habis-habisan maksudnya Ibu Pertiwinya tuh Soeharto. Dibela habis-habisan dengan apa? Dengan keberanian luar biasa tapi tutup perempuan pagina. Tuh harus suci, iya. Disumpel. Sumpel. Iya. Sumpel. Nah, dalam autobiografinya yang lain itu serupa. Jadi Herlina tuh menerbitkan dua autobiografi ya, Pending Emas dan Bangkit dari Dunia Sakit. Bangkit dari Dunia Sakit tuh sebenarnya menceritakan pengalaman dia sebagai ibu angkat. Jadi dia tuh punya anak angkat banyak gitu. Dalam mendidik anak-anaknya tuh dia juga wow itu luar biasa sih. Herlina tuh kamu harus gini gitu ya. Ini dia waktu anak-anak gadisnya mau camping. Ngasih ceramah dia. Kalian semua tahu berapa banyak tamu-tamu ibu yang terdiri dari remaja seusia kalian minta perlindungan datang mengadukan perutnya sudah berisi janin, gak pakai kondom sih. Akhirnya sekolah bukan Helena tuh saya yang ngomong. Akhirnya sekolah yang dikorbankan. Iya, sebenarnya tuh kelirunya ibunya gak ngajari pakai kondom. Dulu gak ada tuh. Oh dulu ada kondom tuh sudah ada udah lama udah berapa dapat yang lalu kondom itu tahun 50-an udah ada ya. Oh kalau di dunia sudah tapi lama tapi dijualnya nggak bebas kan tiap hotel oh bisa beli mana bisa mahal ya. Ini lanjut ya. Ini nih, jadi banyak orang yang minta perlindungan karena ini ya, perutnya sudah berisi janin. Akhirnya sekolah yang dikorbankan karena tidak ada baju seragam sekolah untuk perut buncit. Nah, bagaimana dengan prianya? Mereka tetap bisa bebas karena perut mereka tidak akan pernah buncit. Itunya Herlina ke cewek-cewek, ke anak-anak gadisnya. Nah, waktu anak lelakinya, waktu sampai ke anak-anak, enggak ada fatwa seperti itu, nasihat-nasihat seperti itu tuh gak ada. Jadi cuma ke anak ceweknya yang dia bilang gitu. Ini menariknya kan? Ini perbedaan antara cewek dan cowok gitu loh. Tubuh yang beresiko udah jadi si cewek ini. Jadi anak-anak gadisnya diajari seperti itu. Padahal dia sendiri itu kan ke Papua sama cowok-cowok yang sekian banyak itu loh. Yang saya tuh sebenarnya gak begitu percaya sih kalau dia tuh gak ngapa-ngapain blas gitu sebenarnya. Oh iya. Justru karena pengalamannya itu dia bilang begitu. Iya. Aku curiga juga dengan mengulang-ulang di dalam. Nah, itu sebetulnya sesuatu terjadi. Itu loh. Interpretasi psikologis. Iya kan, psikologisnya kan. Kenapa harus diulang terus, terus? Nah bayangkan dengan ratusan cowok angkatan laut yang anu ya, angkatan laut itu kan biasanya badannya udah mantap. Badannya kan atletis gitu, cakep gitu, mosok kuat toh berbulan-bulan gitu loh. Berbulan-bulan dengan cowok-cowok kayak gitu kan, dan seringnya kan mereka tuh telanjang di depan umum gitu toh. Iya. Mama sok kuat gitu loh berbulan-bulan. Dan tidak mungkin tidak digoda. Heeh. Cewek satu-satunya kok enggak digoda. Aku enggak percaya. Kalau aku sih enggak, kalau aku sih pasti kejadian. Rugi kalau enggak. Rugi nih enggak ya, sepenahan segitu lama frustrasi, daripada frustrasi toh. Masuk puasa segitu lama, waduh. Nah, ini ya, Herlina lagi. Nanti balik, nanti terus saya terus ini, Herlina ini. Nah, Herlina tuh bilangi anak gadisnya seperti itu, koar-koarnya seperti itu. Tapi, sekarang, ternyata dia sendiri, ini lucunya ya. Yang ini yang keluar tuh, ini yang keluar di autobiografi. Dia menikah dengan cowok namanya Harkomoyo. Ketemunya di waktu ke Papua itu, nah itu bilangnya gak ada apa-apa, terus menikah baik-baik gitu ya, itu ngakunya. Terus akhirnya dia tuh menceraikan Harkomoyo karena dia tuh sakit keras. Ini menurut pengakuannya juga, sakit keras dia tuh merasa karirnya Harkomoyo tuh terhambat karena dia, jadi diceraikan. Jadi seperti pengorbanan seorang perempuan gitu loh, pengorbanan seorang istri gitu loh. Jadi perempuan yang menceraikan laki itu bisa dianggap jarang ya, bisa dianggap waktu itu tuh aneh. Kan laki yang biasanya nyerahkan perempuan, bukan sebaliknya. Iya. Tapi alasannya itu sangat konservatif. Pengorbanan perempuan terhadap laki, dia tuh gak bisa berkorban untuk aku. Karirnya tuh penting, sangat lebih penting daripada kesehatanku sendiri, diceraikan. Terus dia nikah dengan suami kedua. Nah, dengan suami kedua ini, taunya ternyata dia masih jatuh hati dengan si Harkomoyo. Bilang gini sama suaminya, aku memberitahu bahwa suamiku bahwa aku tetap selalu ingat kepada Harkomoyo dan harap tidak ada persoalan, katanya. Nah, tidak itu saja, terus habis gitu Herlina minta izin pada suaminya supaya dia bisa menemui Harkomoyo seorang diri. Gak tahu kejadian apa, enggak cerita. Dia bilang Harkomoyo datang, aku ketemu dengan dia itu. Jadi ternyata dia tuh ada semacam poliamori gitu loh di sini. Yeah. Nah, kejadian apa tuh kita tuh nggak pernah tahu. Jadi ada sesuatu yang nggak disebutkan. Itu menariknya. Yang lebih menarik lagi tentu saja Inggit. Nah, si Inggit itu tahu sendiri kan, dia tuh tante kos, ibu kos. Dia tuh sebenarnya Inggit tuh sudah kawin bolak-balik gitu loh, sudah enggak bolak-balik ya, suami kedua. Terus habis gitu Soekarno datang. Soekarno kan cakep ya, 13 tahun lebih muda dari Inggit, brondong cakep gitu. Nah, sudah mulai ketir-ketir ini Inggit dan kejadian gitu loh, affair gitu. Dan diakui di sini, ditulis di autobiografinya ya. Jadi ditulis itu di autobiografinya. Ini ya, yang ini ya, yang saya bacakan. Caranya menceritakan tuh gini, aku malu menceritakannya. Tapi tapi diceritakan. Aku adalah seorang perempuan timur. Aku tidak mampu berterus terang di depanmu, tapi ya cerita. Ia merayu aku dan aku pun peka. Setan apa yang telah menyeret kami sehingga kami lupa diri dan menikmati kehidupan setan ini? Daripada nyalakan diri sendiri kan? Kan gampang nyalakan setan, kasihan lo setan itu salah-salahkan terus. Dihanyut ke dunia asmara tanpa akal sedikit pun jiwa. Itu. Ya setan disalahkan, salahkan terus toh setannya, enggak apa-apa. Kasihan sebenarnya. Ya itu. Jadi diceritakannya tuh seperti itu. Menariknya kan itu ya, kenapa kok dia tuh cerita? Kemungkinan pertama itu kalau menurut saya, kemungkinan pertama ya sudah ketahuan, semua orang tahu ya sudah diceritakan. Pokoknya ketahuan gitu loh waktu itu, ya sudah lah. Kemungkinan kedua, waktu ini tuh ditulis Inggit tuh sudah cukup usur gitu. Rating dulu ya. Iya, jadi ya, aku sudah tua, mau apa gitu loh, kalau kamu tahu ya mau diapain gitu. Kadang-kadang orang tua tuh ada muncul gitunya, muncul ya sudahlah kamu tahu ya, terus mau apa. Dan kemudian Soekarno kan menikah berkali-kali, kemudian bisa saja itu mau pembenaran, bukan aku tapi Soekarno. Iya, dia yang ngerayu, dia yang ngerayu setan. Dia yang ngerayu dan setan. Setan bukan hanya aku korbannya, tapi ada orang lain. Oh, begitu. Jadi Jadi itu menariknya autobiografi ya. Ada sesuatu yang tahu-tahu oh muncul loh, kok ada gininya gitu loh, ternyata ada sesuatu yang oh, ada agak keluar gitu loh dari garis sini ternyata. Sekarang membahas diari yang mungkin bisa dibilang karena mereka dari itu ya, kalangan yang mungkin bukan kalangan atas, yang saya itu sebenarnya juga mungkin mereka lebih bebas, tapi enggak juga loh, enggak juga. Kalau saya bilang itu enggak juga, karena kalangan atas itu kadang-kadang juga punya kebebasan tersendiri tapi lebih ditutupi. Mereka tuh sebenarnya punya brondong-brondong seperti apa itu loh, tutut itu kan luar biasa kehidupan seksnya sebenarnya. Iya kan, ACDC kan, ACDC, dan dia tuh punya banyak pacar-pacar gitu loh sebenarnya dia. Gitu. Nanti kayak itu tangga kamar. Kamar satu lantai mak berdua ya hotel. Apa ya? Satu lantai hotel cuman berdua ya. Masuk pahit. Ini yang menarik ya, karena saya melihatnya tuh gini. Kadang-kadang bahasan tentang seksualitas tuh tidak ada sama sekali di diari. Bungkam. Dan walaupun ada, itu sangat jarang ya, amat sangat jarang. Dan ini ada satu yang sangat menarik ini. Dia mulai dengan minta maaf. Maaf kalau keterusteranganku ini tabu, kemaluanku gatal sekali. Seperti ini jadinya kalau mau mens, dan cara menghilangkan dengan menggosok, bisa dikatakan masturbasi. Tapi ada pertentangan batin, rasanya aku kotor sekali. Aku seperti telah melakukan dosa, walaupun aku lakukan hanya karena menghilangkan rasa gatal, tapi ada yang memberati hati. Masih dilanjutkan ya. Ini, menurut hatiku dan semoga ini benar, ini tuh salah, ini sangat salah. Aku harus berani sholat tobat. Aku harus berani menghilangkan kebiasaan ini. Demi Allah Tuhanku, aku harus berani, aku harus kuat menangkalnya. Aku harus kuat. Itu terus diulang gitu. Yang menarik. Kat mau tanya enggak? Oh. Kok gini? itu ya, terus ada bintang ya. Yang itu yang apa menariknya itu, karena sebenarnya dia tuh kan cuma gatel, terus dia tuh garuk gitu loh, dan dia tuh terus bilang itu masturbasi gitu langsung kan. Iya ya, masturbasi bukan atau enggak yang lain lah. Bukan gatel yang lain, fisik gatel, fisik dia tuh merasa gatel digarok, terus dia bilang ini masturbasi. Perkara masturbasi atau enggak urusan ya saya ya, apa itu masturbasi atau enggak ya terserah lah. Tapi terus dia tuh merasa bersalah hanya karena garuk saja. Garuk ih, barang gatel loh, kok anu yang diganggu tuh siapa sih? Itu loh yang diganggu dari menggaruk alatnya yang gatel tuh siapa, kan enggak ada. Tapi itu pun tuh dia merasa bersalah. Itu yang luar biasa bagi saya. Dan dia tuh terus merasa berani sholat tobat, apa berani aku ini loh. Jadi kalau dibilang yang kalangan atas itu lebih bebas, kalangan bawah itu lebih bebas, enggak juga ya. Karena ideologi itu bisa merasuk sedemikian rupa sampai dia tuh akhirnya di kamar pribadi pun itu dia berbalik menyalahkan diri sendiri gitu loh. Dan itu diulang-ulangi beberapa kali, aku harus sholat tobat, aku harus, padahal cuma gitu aja itu loh. Sholat apa segala macam, aku tuh sampai kasihan bener gitu loh anak ini. Iya, kasihan banget. Nah ini yang ini, tapi saya bandingkan dengan diari lain ya, yang berbeda sekali karena dia janda. Tapi tentu saja janda itu juga stereotipnya beda lagi. Stereotip janda itu kan janda kembang, bisa digunakan, bisa terus itu ya, apalagi dia buka warung. Nah itu stereotipnya beda. Stereotipnya warung kan, janda penunggu warung itu kan. Nah, cuir langsung seneng. Semangat ya. Iya, masih Januar. Begitu aku ngomong angkatan laut, Januar bersemangat. Waduh. Ayah. Nah, itu ya. Jadi ini dibandingkan, padahal tingkat ekonominya antara Eli yang bilang aku harus sholat tobat dan segala macam dengan yang ini, itu bagusnya yang punya warung ini sebenarnya. Dia lebih bagus karena punya warung sendiri. Nah, Eli ini enggak punya. Orang tuanya cuma buruh gitu. Nah, ini yang si diarinya Ani ya, nama samaran juga, yang wah itu luar biasa, itu seperti anu gitu loh, apa ya, stripnya janda kembang itu loh yang terus dibuka tahu-tahu. Nah ini diarinya, Mas Yadi tadi numpang tidur ya, dasar aku ya berjumpu hingga bosan ya, di rumah ternyata ada Toto, aku lakukan dosa lagi, terus bangun jam 4.20 bukannya sholat subuh tapi justru berbuat dosa. Dibio, tak kusangka engkau datang, ya lantas semuanya terjadi tanpa aku mampu mengelak. Lalu ini yang halaman 172 di buku itu, yang di tengah-tengah itu ya. Hari istimewa sekaligus gila, malamnya aku berjumpa habis-habisan dengan Harjana, sore pulang dari kota ini dengan Endo, agak malam dengan Mas Min. What? Sehari 3 orang. Itu. Tapi bersamaan itu dia selalu menyebut dosa. Perbuatannya itu dosa, dan dia bilang aku harus bertobat. Oh, dia akhirnya tobat lagi. Dia akhirnya harus bertobat. Dan waktu saya ketemu dia, dia tuh sudah menikah. Dia bilang, saya sekarang sudah tobat, saya sekarang sudah menikah. Dengan yang mana? Dengan jadi bingung banyak ya cowoknya mau menyebutkan. Oh, ini ketemu di kota lain, dia bilang gitu. Oh iya. Okay. Gitu. Sudah menikah. Kutipan bawah lebih lucu. Oke. Oke. Ada lagi. Oh ya ini ya. Ini yang lebih lucu sebenarnya. Jadi dia tetap menyebutkan dosa-dosa-dosa, tapi dia tuh sebenarnya juga perempuan yang cukup itu loh, apa? Yang cukup kuat gitu loh. Tahu maunya. Ini. Aku mangkelnya sama Mas Suka, masa waktu aku mau orgasme, dia malah ngomong mau pinjam uang 10.000. Gak lucu tuh. Kini aku jadi benci, sangat benci malah. Tak pernah aku membenci orang seberat ini. Jadi dia tuh mengklaim, aku tuh juga punya hak gitu loh, untuk kepuasan seksual, untuk orgasme tuh aku punya hak. Tapi ya itu, menariknya ya. Jadi diare itu sebenarnya orang tuh tidak bisa dibilang punya satu karakter. Jadi kadang-kadang tuh ada polifoni beberapa suara. Dan itu karena banyak faktor ya, karena masyarakat, karena penguasa, karena dia berbagai macam, akhirnya terus dia bilang ini dosa, tapi terus dalam satu hal dia bilang oh ini hakku, dalam satu hal dia bilang oh ini enak, teruskan, dalam satu hal dia bilang ini harus stop. Itu terus-terusan ada di diarinya dia, yang walaupun ya stereotip janda penunggu warung Indonesia itu seperti itu, tapi dia tetap bilang itu dosa, aku harus bertobat. Itu terus ada. Nah itu tuh kuatnya ideologi Orde Baru yang menimpakan dosa pada perempuan, yeah, kalau itu sudah berhubungan dengan seksualitas. Okay. Ada pertanyaan mungkin? Soalnya biar selanjutnya baca sendirilah. Dosa itu kan bahasa agama, bukan ideologi Orde Baru atau apa. Orde Baru kan pakai bahasa agama juga. Penguasa itu biasanya ya pakai agama untuk menguasai rakyat. Itu kebanyakan, enggak selalu ya, tapi biasanya itu mereka pakai agama. Kecuali China sama Vietnam. Kecuali China, Vietnam sama Rusia, karena enggak bisa sama Jerman Timur. Pakai agama lagi sekarang. Mm-mm. Sekarang Rusia pakai agama lagi. Sekarang, tapi seperti Jerman Timur kebanyakan itu tapi pakai agama mereka, yeah, tuh. Yeah. Pakai dosa. Kalau sudah orang tuh bilang dosa, mereka takut. Mereka kalau di definisinya ilmu sosial sama humaniora, ideologi itu mencakup agama, komunisme, semua. Pokoknya satu tatanan pikiran yang menguasai orang sampai dia merasa itulah benar. Dosa itu apa sih sebenarnya? Agama atau enggak itu soalnya. Loh, tapi dosa itu apa juga gitu loh sebenarnya. Soalnya saya tuh ya mikir tuh kalau cerita Adam dan Hawa, anu loh, manusia itu berutang budi pada setan loh. Makan kalau saya tak makan ya, gitu loh. Iya, kalau dia nggak salah sih, ini asumsinya benar sih tanya ya, karena belum sadar juga. Kalau nggak dimakan buah itu sih Adam sama Hawa nggak ML gitu ya. Makanya. Rugi. Manusia itu berutang budi pada setan. Lagian Tuhannya yang ngaco ya. Loh iya loh, masa nyuruh bunuh anaknya sendiri? Terus nggak jadi gitu. Nggak jadi. Wasi. Jadi nggak jadi. Kan, makanya kalau dengar katanya Tuhan tuh hati-hati, jangan dituruti, soalnya nanti bisa berubah pendapat. Jadi pada buat anaknya stres loh, anaknya diginikan tuh kan stres kan sama bapaknya, apa bapak? Kursan, setan, lari kemana-mana gitu. Hitam, putih, dan banyak banyak. Itu hanya simbol. Karena manusia itu butuh simbol untuk mengidentifikasi kejadian. Manusia butuh simbol untuk menyederhanakan atau memudahkan dalam identifikasi suatu peristiwa. Kita bicara dosa, itu sebagai sebuah simbol atas perbuatan-perbuatan manusia yang itu melanggar nilai gerakan. Kita bicara bahwa itu pada ketika manusia itu melakukan tindakan-tindakan yang itu memang menjadi anjuran agama. Kita mengatakan bahwa itu perbuatan setan karena itulah simbol simbol dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang agama. Itu yang sebuah simbol. Dan saya kira kita kan butuh simbol untuk mengaktifalasikan, untuk menerjemahkan, menyederhanakan hal-hal yang agar bisa dipahami secara bersama. Dan semua. Simbolnya kan enggak harus simbolnya sama. Iya, ya. Tapi simbolnya enggak sama. Bukan, harus sama. Bukan itu kita bicara sebagai simbol, iya. Simbol saja kita. Iya. Kita tapi iya betul. Kita butuh simbol. Kita bicara bahwa itu dosa. Ya selesai bahwa dosa adalah perbuatan-perbuatan dalam agama. Selesai ya, kan? Itu hanya simbol istilah untuk memudahkan untuk memanai suatu peristiwa tertentu. Gini-gini. Iya. Gini, kalau ada yang bilang itu simbol selesai, itu tuh justru saat itu tuh penguasa bisa masuk. Karena waktu kita bilang ada yang selesai, saat itu tuh kita enggak kritis lagi. Saat itu tuh kita enggak akan mendebat lagi, itu loh. Itu loh. Itu yang kita mesti hati-hati. Kritis ini adalah pada soal kenapa dia merasa malu ketika melakukan itu. Ada fakta-fakta apa saja? Apakah di situ iya, dari ketika mereka tidak melakukan sesuatu yang itu merupakan naluriah perempuan. Ada semacam semangat untuk penyetaraan bahwa ketika laki-laki bisa semau mereka, maka perempuan juga bisa seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki. Dan itu mencoba diberi ruang dalam buku ini. Saya kira mungkin ada banyak persoalan yang bukan Eropa, bukan Spanyol yang melegalisasi pernikahan antar laki-laki. Dan itu 20 tahun lagi mungkin ya. Oh iya, heeh. Siapa tahu? Mengalami pencerahan, mengalami apa sebuah kemanaan agama yang itu cukup radikal dan hal-hal yang sifatnya mendasar ini tidak pernah terjadi di Indonesia. Apakah kita butuh renaisan untuk membedah itu semua atau bagaimana? Tapi itu kita enggak proses dan saya kira ini cukup memberi ruang bagi para perempuan untuk bisa mengartikulasikan apa yang mereka jalani dalam derajat yang cukup kecil. Sebenarnya kalau hal-hal itu nggak pernah terjadi di Indonesia ya, kalau baca bukunya Taleb ya. Nggak benar sepenuhnya. Sebenarnya nggak benar gitu loh, soalnya Taleb itu bilang, aduh kok lupa sih sekarang judulnya, apakah itu gender pluralism, bukan gender diversity ya, gender pluralism in Southeast Asia. Di Asia Tenggara itu dulunya ya, gender pluralism sama sama belief systemnya dan segala macam itu jauh lebih luar biasa dan jauh lebih beragam ya daripada yang dikenal sama dunia barat sekarang. Itu luar biasa. Sampai yang di Burma ini ya, ini saya cerita yang di Burma saja, ini yang soalnya menarik. Demi kenikmatan perempuan, bola pelirnya laki-laki itu harus dioperasi, dimasuki barang supaya lebih nikmat. Tapi kepala penis itu kepala penisnya itu supaya kan gerincel-gerincel gitu. Itu ada semacam itu seperti itu, budaya seperti itu. Dan Indonesia sekarang juga. Indonesia juga ada. Mm-mm. Dan sekarang yang masih tetap ada tuh ya Makassar ya, Bugis. Sebetulnya banyak di sekitar itu juga banyak. Masih ada. Jadi bukan tidak pernah terjadi. Cuma mungkin yang dimaksud Mas itu belum Mas gitu. Dulu pernah ada, cuma sekarang mungkin karena ada ya itu tadi ideologi dan yang menanamkan orang kok ini dosa, ini salah, kita membatasi kita berpikir tidak berkembang, kita mengalami kemunduran gitu. Mungkin ada dua hal yang berbeda ya, satu bahasanya si tadi siapa yang janda itu namanya Ani, itu Mbak Ani itu bahasanya dia dalam hal itu iya, tapi saya kira cukup fair mengatakan bahwa dia kemakan ideologi. Kenapa dia harus bilang dosa? Karena saya punya teman yang punya pacar tiga at the same time pernah sampai dia bilang, aku kawin yang mana ya. dan nggak merasa dosa. Dan dia nggak pakai istilah dosa. Aduh dia enaknya deh. Kenapa pura-pura? Nah, dia memang nggak. Dan dia seorang yang sangat beragama. Artinya mempraktikkan agama, tapi dia memang agak sudah lebih dewasa. Dia memilih sendiri istilah-istilahnya. Bagi dia bukan dosa. Dia nggak pakai itu. Dia bilang ada dilema. Ketiga orang lamar aku, siapa ya? Yang satu seksnya enak, yang satu mapan, baik, yang satu lagi seniman, asik juga sebagai obrol, perempuan kan. Nah sayangnya ideologi mengatakan perempuan nggak boleh punya tiga suami, sebab bisa selesai itu, harusnya kan. Akhirnya tiga kali kawin. Ideologi atau agama? Dia bisa, ya, kalau saya dia agak agama. Bisa membebaskan diri, cuman kan memang susah juga ya. Meskipun ada beberapa kenalan, bukan teman sih, kalau ini kenalan, yang akhirnya berhasil punya suami dua. Oh iya? Karena KUA kan tidak belum online. Oh. Kawin di Jombang sama kawin sama di Ngawi, belum ya online sudah. Kan? Beres. Sekarang pun ada kan Pak, anggota DPRD. Pinter ya. Dan studinya ini, Tracy Webster, mengenai remaja putri di Yogyakarta, mengatakan, dan saya tiap kali di kuliah tanya ya, ini yang banyak perempuan muda di sini. Rata-rata perempuan muda Indonesia yang heteroseksual itu punya lebih dari satu cowok. Ketika belum nikah. Nanti kalau nikah dibeli satu. Habis itu apakah masih berlanjut nggak tahu. Karena studinya mengenai remaja, bukan ibu-ibu. Oke, sekarang kembali di hari lagi. Saya mau tanya satu lagi tentang identifikasi yang mungkin belum diungkap di sini, bahwa istilah moral dan amoral ini udah lama sekali, bahkan bahasa ini dari zaman filsafat Yunani kuno. Harusnya itu juga harus diungkap kalau gitu. Jadi tidak hanya bahasa agama dosa-dosa saja yang hanya dicecar habis-habisan. Kita udah jauh dari sebelum lahirnya agama zaman Yunani kuno. Para filosof-filosof itu Yunani sudah mau mengidentifikasi tentang filsafat etika ini moral amoral, menimbulkan chaos dan chaotic. Ini sebenarnya saya bahas juga ya, tapi enggak saya diskusikan ini, tapi ada di buku ini sebenarnya yang namanya moral itu gimana? Menurut Orde Baru moralitas itu gimana tuh ada? Itu saya bahas juga di sini. Iya. Cuma yang enggak saya bahas semua. Soalnya ya hari ini kalau bahas semua enggak selesai, nanti enggak dibaca buku saya. Soalnya moral amoral itu juga sangat tergantung penguasa kan, berubah-ubah. Ini yang amoral gimana yang makanya sangat berubah. Hah? Oh iya. Apa? Iya. Iya. Iya. Iya betul. Iya. Iya itu menurut kiainya. Betul. Ya, itu yang kemudian menjadi persaingan. SPT Jakarta mau bikin pekan LGBT. Oh ya? Iya. Sekolah tinggi teologi loh. Iya. Pekan LGBT. Tapi SPT Jakarta tuh memang heboh. Dan tidak ada pengaruh dari organisasi gay sama sekali. Mereka sendiri nggak ada. Iya. Menarik itu dilihat itu isinya apa? Sekolah tinggi teologi. Aspotologi. Wah nggak tahu. Nama saya kan itu SPT Jakarta yang di proklamasi itu. Mau tutup? Ditutup. Iya. Atau nunggu pertanyaan lagi? Ya ini soalnya mau hujan ya. Jadi ya, saya pengumuman aja sedikit. Tanggal 10 Desember itu saya ada pementasan musik. Ya pementasan musik anak-anak sebenarnya. Tapi juga itu saya pementasan itu mengandung kritik yang cukup tajam gitu terhadap fundamentalisme agama. Dan tiketnya bisa dibeli di C2O. Ya bisa ditanyakan di depan. Okay. Kalau bisa datang di Melodia, di Wisma Musik Melodia Ngagul Jaya, jam 19:30. Oke kalau gitu ditutup aja ya. Tapi terakhir pada bris itu. Ya ya. Apakah autobiografi yang digunakan di sini dengan diary yang digunakan di sini sudah merepresentasikan identitas perempuan Indonesia? Belum terang. Nah. Terang belum. Jelas belum. Ini kan anu ya, perbandingan antara autobiografi yang berapa yang cuma sekian yang saya anggap tipikal dan diary yang cuma sekian ya jelas tidak bisa, jelas tidak bisa. Tapi untuk menjelaskan situasi represi Orde Baru bisa. Oh iya. Induksi kan, induksi kan. Makanya itu yang perlu disimpulkan. Tapi tidak bisa digeneralisasi, kalau kualitatif tidak bisa digeneralisasi. Contoh lah. kan juga susah ya bicara tentang apa identitas perempuan Indonesia. Nah, itu karena Indonesia karena judulnya di sini identitas perempuan Indonesia, jadi iya. Saya pertanyaan sedikit ada yang mantap di sini sih. Penelitian yang di GN yang seksualitas orang dengan HIV karena itu pakai pendekatan oral history secara lisan terbuka orangnya dan dia nggak bilang dosa dosa nggak bilang dosa nggak bilang dosa lepas dari dogma padahal orangnya berjilbab. Oh ya aktivis AIDS juga positif. Tapi kalau jangan pertanyakan ke keberagamaannya dia ya. Tapi dia bilang ya dia nggak sampai itu, tapi dia nggak bilang dosa dosa, dia bilang aja ya itu kan memang manusiawi gitu. Oh gitu. Ya jadi, kalau gitu acara ini kita tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa autobiografi yang diambil di sini merupakan itu autobiografi yang tipikal ya. Kemudian diarinya memang kalau saya lihat datanya acak ya, berbagai anu etnis dan lainnya, tapi penulis juga mengalami keterbatasan data dan okay. Sehingga identitas perempuan Indonesia di sini sebagai kasus ya, kasus kalau bisa dibilang. Jadi bukan general kasus. Oh, sama sekali enggak. Dan saya enggak sedang mengeneralisasi sebuah kasus dalam sebuah media tulis kan. Mungkin kalau gitu, makasih. Iya, ini kayaknya mau. Makasih saya banyak ya kedatangannya. Sekedar pengumuman sih hari ini itu ada juga pemutaran. Oh iya, anak naga. Anak naga. Bang Romo. Jadi ini aku ngasih pengumuman. Ini minggu jam 6. Aku anak bapak. Dan hari Jumat Jepang ada saksi mata. Oh iya, Pak Soto. Hari Jumat. Sama Pak Carlos. Ya, jadi moderatornya lo lihat ya, sudah selesai dengan siang. Ini dia bikin tetralogi ya, apa? Ini dia bikin tetralogi. Oh, yang ini bukan, yang trilogi itu yang itu. Ada lagi. Iya, itu menarik. Bagus sanksi. Iya. Trilogi sanksi. Kalau yang ini tentang itu jahatnya dan Jepang. Iya, ini mau bilang. Bagus, the bestest. Dan apa? Kok mau lihat Asia pengarang tua tapi cerita ceweknya yang berani seksual. Oh iya, ketemu lagi. Ini Kamis mas, ini. Kamis. Kamu lagi di mana sekarang ini? Kartu. Duh.